Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bid dinihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairul hadith hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kepada Allah atas segala kemudahan yang diberikannya kepada kita, alhamdulillah kembali di pagi hari ini dapat kita melanjutkan kembali bahasan kita yang telah kita mulai beberapa tahun yang lalu. Ya, ini udah tahun kedua dalam membahas kitab ini. Dan kita juga tak lupa mengirimkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menuntun kita untuk mempelajari sunnah beliau, mengamalkannya serta menyampaikannya kepada orang lain. Kembali kita ingatkan sedikit betapa pentingnya belajar ilmu akidah. Karena salah satu benteng terkuat untuk membentengi diri kita dari berbagai pengaruh-pengaruh pemikiran-pemikiran, aliran-aliran, paham-paham yang menyimpang adalah dengan memperkuat, mempelajari akidah, mengetahui dalil-dalilnya dengan rinci, juga dapat menjawab berbagai argumen-argumen mereka yang menyimpang tersebut. Maka berbeda antara orang beriman secara ijmal, secara global, dengan orang beriman secara tafsili, orang beriman secara terperinci. Orang mengenal berbagai pembagian-pembagian masalah akidah melalui dan juga dapat mengerti berbagai aliran-aliran dalam masalah akidah, dia akan mewaspadai berbagai penyimpangan-penyimpangan tersebut. Sekaligus dia juga akan dapat menjelaskan berbagai penyimpangan-penyimpangan tersebut kepada orang-orang yang mau menerima nasihat dan penjelasan. Dalam majlis 2 bulan yang lalu kita sudah membahas tentang yaitu metode ahlus sunnah wal jamaah dalam mengimani sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita sebut kaidah-kaidahnya. Setelah itu Syekh dalam kitabnya Al-Irsyadu ila Sahih Al-Iqtiqad, panduan menuju akidah yang benar, menjelaskan sepintas tentang kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam memahami atau mengimani sifat dan nama-nama Allah tersebut. Secara umum ada 2 kelompok yang menyimpang dalam mengimani apa? Nama dan sifat Allah itu, yaitu ahlut tashbih wa ahlut ta'til atau al-musyabbiha wal mu'attilah. Istilahnya al-musyabbiha, orang yang memahami dari dalil-dalil tentang nama dan sifat-sifat Allah itu maknanya serupa dengan ada atau hakikatnya serupa yang ada pada makhluk, kata mereka, atau maknanya yang ada pada makhluk. Tapi kalau ahlu sunnah memang meyakini makna itu ada sebagian pada makhluk, tapi maknanya yang diberikan kepada Allah jauh lebih sempurna daripada makna yang ada pada makhluk, dan kefiannya tidak sedikit pun menyerupai atau hakikatnya tidak sedikit pun menyerupai hakikat sifat makhluk. Kalau mereka berhujah begini, kata mereka, kita tidak melihat di dalam kenyataan ini yang namanya tangan, yang namanya mata, yang namanya ucapan, kalam, ya, kata mereka, pendengaran, penglihatan, kecuali apa yang kita lihat, gitu, yang ada pada makhluk, kata mereka. Maka zahirnya mereka memahami dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, katanya, ada yang ada pada makhluk, kata mereka begitu. Zahirnya begitu. Nah, zahir ini telah salah mereka mempersepsi bahwa zahirnya itu. Karena setiap sifat itu sesuai dengan zat di mana sifat itu dinisbahkan. Oleh sebab itu, orang Mu'tazilah mengingkari az-zahir ghairu murad. Nah, lalu mereka mengingkari maknanya atau menta'wil makna tersebut. Istiwa, menurut orang musyabihah, kita tidak tahu mana istiwa kecuali apa yang ada kita lihat pada makhluk. Menurut orang Mu'tazilah, orang yang mengingkari sifat Allah, mereka mengatakan itu tidak benar. Masa Allah disebutkan makhluk? Maka makna istiwa bagi mereka adalah istaula, tidak istiwa. Ini dua kelompok yang berseteru, ya, di dalam memahami sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata orang Mu'tazilah, ini orang yang ahlul kalam umpamanya secara umum, mereka mengatakan begini, kalau kita percaya Allah itu istiwa berarti dia seperti makhluk gitu. Tapi kalau orang musyabihah, orang menyifatkan Allah makhluk, dia katakan, "Oh iya. Memang begitu, terus bagaimana lagi? Kan Allah yang bukan dalam Al-Qur'an." Begitu. Tapi kalau ahli sunnah tidak. Ahli sunnah mengatakan makna sifat itu siap. Makna lafaz sifat Allah ya seperti maknanya yang benar, sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti sifat makhluk. Di sini terjawab kedua argumentasi mereka. Kita percaya dengan makna yang ada pada nas sifat, dalil sifat dan nama-nama Allah itu, tapi kita tidak mengatakan maknanya seperti atau hakikatnya seperti yang ada pada makhluk. Yang ada hanyalah aslul makna ya sama, mendengar, yaitu idrakus saut, secara apa? Mendengarnya suara. Tapi apakah pendengaran Allah maknanya seperti pendengaran makhluk? Tidak. Pendengaran makhluk terbatas. Dengan jarak tertentu, dibatasi oleh ruang tertentu. Adapun pendengaran Allah tidak terbatas oleh apapun. Nah, itu argumentasi orang musyabihah secara umum. Kita mulai dari mazhab musyabihah. Di sini Syekh membahasnya dari musyabihah. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya dan menjadikan sifat Allah seperti sifat makhluk. Ya, karena itulah mereka namakan musyabihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tetapi ada sedikit perlu kita ketahui juga, semua orang-orang ahlul kalam justru menilai setiap orang yang percaya dengan sifat Allah dikatakan musyabihah. Ahlus sunnah dituduh oleh orang-orang ahlul kalam sebagai musyabihah karena tidak mau mentakwil ayat-ayat dan nas-nas sifat tersebut. Padahal kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, kata-kata musyabihah ini, kalau menurut orang ahlul kalam, adalah orang yang percaya dengan Allah itu punya sifat. Itu menurut orang ahlul kalam. Setiap kelompok yang percaya Allah punya sifat dituduh sebagai musyabihah. Maka orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah menuduh orang ahlus sunnah sebagai musyabihah. Sedangkan musyabihah menurut ahlus sunnah bukan orang yang percaya dengan sifat Allah, bukan orang yang mengimani sifat Allah, tapi orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Paham? Kalau orang ahli kalam mengatakan menurut pandangan mereka, musyabihah itu adalah setiap orang yang percaya dengan sifat-sifat Allah yang terdapat Al-Quran dan tidak mentakwilnya. Mengimani Allah beristiwa, mengimani Allah itu berbicara, mengimani Allah itu memberi rahmat, ya, Allah itu memiliki irada, dan seterusnya sifat-sifat Allah yang lainnya. Al-Majid, wa-Nuzul, dan segala macamnya. Makanya, tidak asing jika orang-orang Asy'ariyah menuduh orang-orang Ahlussunnah itu sebagai orang musyabihah. Atau orang Maturidiyah, atau orang Mu'tazilah, atau orang Jahmiyah. Karena Ahlul Kalam atau Mu'tazilah itu ada rajat. Nanti akan kita jelaskan secara umum tingkatannya ada berapa tingkatan. Yang paling di atas penafiannya, pengingkaran terhadap sifat Allah itulah Jahmiyah namanya. Jahmiyah ini tidak percaya Allah punya nama dan punya sifat. Dinafikan semua. Nanti akan kita sebutkan sifat-sifatnya. Bagaimana menjawabnya. Yang kedua, orang Mu'tazilah. Ini percaya dengan nama Allah, tapi enggak percaya dengan sifat Allah. Turun lagi, orang Kullabiyah. Karena kita dulukan Kullabiyah, karena Kullabiyah ini ada asal-muasalnya dari madhab Asy'ariyah dan madhab Maturidiyah. Orang-orang Kullabiyah, saya ini jelas kepada ulama-ulama dalam kitabul Firaq, yaitu percaya dengan segala sifat zatiyah. Tapi tidak mau percaya sifat fi'liyah. Apa contoh sifat zatiyah? Allah maha tinggi di atas semua makhluknya. Sifatul ulu. Itu orang Kullabiyah itu percaya. Ya. Allah punya tangan, orang Kullabiyah percaya. Karena sifat zatiyah. Tapi tidak percaya dengan sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Maka sifatun nuzul, sifatul istiwa, itu mereka enggak percaya. Mereka takwil. Kemudian dari dua mazhab ini, dari satu mazhab Kullabiyah lahir dua mazhab yang baru lagi, yaitu Maturidiyah dan Asy'ariyah. Maturidiyah dan Asy'ariyah, mereka hanya percaya dengan 7 sifat saja. Walaupun mereka menamakan sifat 20, tetapi setelah dilihat penamaan sifat-sifat itu kembali pada 7 sifat saja. Orang Maturidiyah mendekati mazhab mereka juga dengan sifat dengan mazhab Asy'ariyah. Tapi sebetulnya ada perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah itu. Karena Maturidiyah menambah satu sifat lagi, sifat takwin. Baik. Kita nanti akan jelaskan definisi apa itu Jahmiyah, apa itu Mu'tazilah. Tolong catat, nanti saya lupa jelasinnya. Kalau belum jelasin ditanya. Ya. Kemudian apa itu Kullabiyah, apa itu Asy'ariyah, apa itu Maturidiyah. Dan bagaimana pandangan mereka khusus dalam asma sifat saja, bukan dalam bentuk akidah secara umum. Kemudian kita akan jawab argumentasi-argumentasi mereka. Baik. Right. Kita masuk dulu, jelaskan dulu secara agak merinci sedikit, tidak terlalu panjang, yaitu tentang mazhab musyabbihah. Baik. Orang yang pertama sekali mengatakan Allah serupa dengan makhluk itu, yaitu namanya Bayaniyah. Ya. Atau pendapat ini, paham ini dinisbahkan kepada Hisham bin al-Hakam al-Rafidhi. Jadi madhab Rafidah. Rafidah itu dahulu musyabbihah. Tapi sekarang yang mutaakhirin sekarang ini, yang muasir, yang sekarang, kontemporer sekarang, mereka memakai madhab Mu'tazilah. Dan juga Bayan Nusam'an At-Tamimi alladhi tunsabu ilahi al-Bayaniyah. Madhabnya Bayaniyah. Min waliyatis syi'ah. Itu mazhab yang paling ekstrim di antara mazhab Syiah. Maka orang-orang musyabihah walau fi itsbati sifat. Orang-orang musyabihah ini yaitu melampaui batas dalam mengimani sifat itu sampai menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan mereka memasukkan ke dalam sifat apa yang menafikan Allah dan Rasulnya. Karena Allah menafikan. Allah tidak serupa dengan makhluk, dengan ayat banyak, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak, ya, yang tidak layak, yang tidak pantas. Ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Di antaranya lagi tokoh-tokoh mereka disebut Hisham bin Salim Al-Jawaliqi wa Daud Al-Jawaribi. Ini tokoh-tokoh dari kelompok Syiah juga. Baik. Bagaimana kita membantah mazhab mereka? Kan mereka mengatakan tadi apa? Kita tidak paham dari makna-makna sifat itu kecuali apa yang kita lihat pada makhluk. Kita tidak paham dari kaifiyah atau bentuk sifat kecuali apa yang ada pada makhluk. Baik, kalau kita kanankan sifat tangan pun. Jadi dia katakan apa? Kecuali apa yang ada pada? Kita tanya. Sekarang tangan Allah itu mirip tangan siapa menurut kamu? Dari makhluk. Karena sesama makhluk pun walaupun namanya sama, tangan itu berbeda. Berarti enggak benar kamu itu. Mau disebarkan dengan siapa? Tangan makhluk sama enggak? Enggak sama. Tangan kucing dengan tangan kambing beda. Tangan kera beda dengan tangan manusia. Ya, ada tangan disebut tangan kursi. Ya. Beda semua. Maka ini menunjukkan kebatilan mazhab mereka, yang nyata pun kamu katakan walaupun sama, justru menunjukkan perbedaan. Kok kamu katakan sama? Dalam kenyataan justru mendustakan perkataan kamu tadi, kami tidak tahu namanya tangan kecil apa yang depan makhluk. Baik, tangan makhluk itu sama atau berbeda-beda? Berbeda, tangan manusia aja beda-beda. Panjangnya, pendeknya, gemuk, kecilnya, kurusnya, beda kan? Bisa disamakan. Jangankan tangan si A dengan si B, tangan si B saja waktu berumur 5 tahun, apakah sama bentuknya waktu berumur 50 tahun? Hah? Sama enggak? Enggak. Berarti kata-katanya tadi mengatakan kami tidak paham dari makna-makna nas atau dalil itu kecuali apa yang ada pada makhluk, ini batil. Hatta apa yang pada makhluk, makhluk pun sifatnya tidak sama. Jika sesama makhluk saja walaupun sama nama sifatnya, tidak serupa hakikat dari sifat itu, bagaimana antara Allah dengan makhluk? Sesama makhluk aja enggak sama. Apakah pantas dikatakan sifat Allah seperti makhluk? Sesama makhluk aja enggak bisa dikatakan tangan si A seperti tangan si B, enggak bisa. Ada tangannya yang panjang, bukan tangan panjang ya, panjang tangan. Ada tangannya yang pendek, ada jarinya yang bontot-bontot, ada jarinya yang kurus-kurus. Enggak sama. Ya? Nah, itu jawab secara akli namanya itu. Kan dia tadi berhujah dengan dalil akli, ya kan? Katakannya apa? Katanya saya tidak paham dari makna-makna nasu, kecuali apa yang saya lihat pada makhluk. Loh, kalau kamu lihat pada makhluk itu gimana? Memang serupa sifat makhluk. Penglihatan makhluk sama enggak? Enggak sama. Penglihatan manusia dan kucing aja beda. Kucing kalau malam enggak pernah pakai senter tuh. Manusia jalan enggak pakai senter dan gelap gimana? Hah, tabrak tembok. Masuk got. Kok bisa dikatakan sama? Jika antara sifat sama makhluk aja enggak sama, apalagi antara sang khalik dengan makhluk. Ya enggak ketemu sedikit pun itu. Nah, itu secara akli. Jawaban kedua adalah ketika Allah menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga. Sama enggak yang namanya sebagian nikmat-nikmat itu dengan yang ada di dunia? Sah? Sama kan? Ada madu. Jangan senyum-senyum, madu kok kemana nih? Ini pikirannya negatif mulu ini. Ada apa lagi? Khamar, ada susu. Ya, macam-macam. Apakah itu juga seperti di dunia? Tidak. Kalau hanya seperti di dunia, buat apa orang berharap surga dong? Lah, kalau kamu mengatakan tidak sama, berarti gimana kamu katakan sama nama bisa sama hakikat dan bentuknya? Itu kan makhluk juga di sana, ini makhluk. Antara nikmat yang Allah sediakan di surga, meskipun sama namanya dengan apa makanan minumannya di dunia, bentuknya, rasanya, tidak sah? Sama. Nah, itu jawaban berapa? Kedua. Sama makhluk aja gak bisa disama. Kemudian yang ketiga adalah itu dalil syar'i. Allah Subhanahu wa taala menafikan. Allah menggabung antara ayat isbat dengan ayat an-nafi. Maksudnya afi-nafi apa? Allah tidak menyerupai makhluk. Yang ayat yang populer yang sering kita sebutkan apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa. Apa kata Allah? Allah tidak menyerupai satu pun atau satu pun tidak ada yang menyerupai Allah. Kita tanya, bagaimana menurut kamu ini ayat? Berarti kamu melanggar ayat ini. Kamu tidak menyerupakan oleh makhluk. berarti dia tidak mengimani Al-Quran secara utuh, beriman dengan sebagian Al-Quran dan tidak beriman dengan sebagian yang lain. Karena di sana banyak ayat-ayat menafikan Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitsli syai wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah dan tidak Allah tidak seperti sesuatu pun. Nah, gimana pandang kalian terhadap ayat ini? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang menyamai Allah. Allah melarang lagi, fala tadribu lillahil amsal. Jangan kamu membuat perumpamaan-perumpamaan menyerupakan Allah dengan satu pun. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu punya melihat ada yang menandingi Allah? Nah, jika begitu berarti, nah ini kaidah yang sebelumnya kita sebutkan. Sama nama bukan berarti sama bentuk dan hakikatnya. Paham? Semut punya kudrat enggak? Punya tenaga enggak? Manusia? Gajah? Punya. Sama enggak? Semut punya kekuatan juga. Tapi tidak seperti kekuatan manusia. Buktinya semut juga bisa bikin godokan. Apa itu? Tanah yang tinggi juga bisa dibikin sama dia. Tapi sekali bawa itu bukan 1 kilo. Kekuatan gajah. Mana lebih kuat gajah daripada manusia? Baik. Sesama makhluk aja gak sama. Kok bisa untuk kamu samakan antara Allah dengan makhluk? Paham? Baik. Gak usah panjang-panjang banget. Ini kalau kebanyakan banyak lupanya. Dicatat gak jawaban-jawaban tadi? Ya. Nah, itu adalah ayat-ayat yang menafikan bahwa Allah tidak seperti Maka oleh sebab itu para sahabat mengatakan man syabaha Allah bil makhluk bahwa kafir. Orang menyerupakan oleh makhluk dia kah? Kan berarti kalau kamu katakan tangan Allah seperti tangan makhluk, kan itu tangan makhluk lemah dong. Kekuatan Allah seperti kudrat Allah seperti kudrat makhluk. Kudrat Allah berarti kurang. Nah. Baik. Berkata Nu'aim Muhammad yang tadi kita sebutkan ungkapannya. Syekh Imam Bukhari mengatakan, "Man syabbaha Allah bi khalqihi fahuwa faqad kafara." Barang siapa menyumpahkan Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah kafir, menyumpahkan Allah dengan makhluk. Kenapa kafir? Karena kalau Allah seperti makhluk berarti Allah itu bersifat apa? Memiliki kelemahan, kekurangan, gitu. Makhluk kan banyak kekurangannya. Jadi Allah itu memiliki sifatku kurang, aib dan seterusnya. Kemudian juga Nu'aim Muhammad ini mengatakan, "Man nafama wasafa bihi nafsahu wasafa bihi rasuluhu faqad kafara." Sebaliknya juga begitu kata beliau, barang siapa yang mengingkari sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an atau disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah yang sahih juga menjadikah. Kenapa? Karena kalau dia mengingkari sifat-sifat Allah, bagaimana dengan sifat Allah sebut Al-Quran? Mengingkari Al-Quran dia. Ada lagi sebuah ungkapan yang pendek dari itu. Ya, ulama mengatakan, "Man syabaha Allah bi khalqihi, ya, al-musyabbiha ta'budu sanaman, wal-mu'atila ta'budu adaman." Maksudnya apa itu? Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti dia menyembah berhala. Orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, dia menyembah Tuhan yang tidak ada. Kan yang tidak punya sifat itu yang ma'dum, yang tidak ada. Kalau Anda mengatakan, "Tuhan, saya punya pena," umpamanya. Dibilang gitu loh, "Saya punya mobil." Lalu ditanya, "Bagaimana sifatnya, jendelanya?" "Nggak punya jendela." "Bagaimana pintunya?" "Nggak punya pintu." "Bagaimana bannya?" "Nggak punya ban." "Terus mesinnya gimana?" "Nggak punya mesin." "Loh, itu bukan mobil, gak ada mobil kamu berarti." Karena mana? Menafikan. Karena sesuatu yang ada itu mesti punya sifat. Nah, kemudian beliau tegaskan lagi, "Walaisa fima wasafallahu bihi nafsa aw wasafa rasuluhu tashbihun." Tidaklah, ya, sifat-sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya dalam Al-Quran maupun yang disifatkan dari Rasulullah SAW dan sunnah yang sahih, mengimani itu dianggap sebagai orang menyerupakan Allah dengan makhluk. Orang mengimani itu tidak ada kata musyabih. Sebenarnya pandangan orang ahlul kalam kepada orang ahlus sunnah jamaah dikatakan sebagai orang musyabihah. Jadi berbeda antara pengertian musyabihah antara ahlus sunnah dengan apa? Ahlul kalam. Kalau ahlus sunnah memahami musyabihah itu siapa? Orang menyerupakan Allah dengan makhluk. Apakah ahlus sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk? Tidak. Kalau menurut orang ahlul kalam, yang musyabihah itu siapa? Orang yang mempercayai sifat-sifat Allah, bukan orang yang menyerupai Allah dengan makhluk. Pokoknya percaya Allah punya sifat dianggap musyabihah. Dari istilah itulah mereka menuduh orang-orang ahlus sunnah yang percaya dengan sifat-sifat Allah sebagai musyabihah. Padahal mengimani sifat-sifat Allah yang terdapat Al-Quran yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih tidak dikatakan sebagai orang musyabihah. Kalau dikatakan musyabihah berarti Allah yang pertama menyerupakan diri dengan makhluk. Karena dia mengatakan Ar-Rahman Asistawa wa kallama Musa taklima, Allah bicara kepada Adam. Ya, tentu berarti Allah sendiri menyerupakan diri makhluk. Nah, ini perkataan yang batil. Maka tidaklah dikatakan orang yang percaya sifat-sifat Allah itu ya dikatakan sebagai musyabihah. Baik, itu jawaban untuk apa? Orang musyabihah. Ringkas saja kita jawab. Ya, karena sangat mustahil sesama makhluk saja enggak mungkin bisa dikatakan serupa sifat-sifat mereka. Bagaimana pula antara Allah dengan makhluknya? Baik. Mu'attilah. Mu'attilah itu tadi kita sebutkan ada berapa kelompok dan golongan. Yang pertama siapa? Jahmiyah. Jahmiyah itu adalah golongan kelompok pengikut Jaham bin Safwan. Sebetulnya yang mula-mula mencetuskan pemikiran ini adalah Ja'ad bin Dirham. Dan Ja'ad bin Dirham ini tidak panjang umurnya karena dihukum oleh khalifah saat itu Khalid Al-Khusari, oleh Amir Baghdad saat itu. Khalid Al-Khusari menghukum pada waktu hari Idul Adha. Karena dia mengingkari sifat-sifat Allah. Setelah dia berkhutbah Idul Adha, "Dahu taqaballahu dhahayakum wa inni udahi bi Ja'ad bin Dirham, fa innahu dhanna an Allah lam yukallimu Musa taklima." Kata dia, sembelihlah hewan korban kalian, semoga Allah menerima hewan korban kalian. Saya akan mengorbankan ini Ja'ad bin Dirham, akan nyembelihnya. Kenapa? Karena dia mengatakan Allah tidak pernah bicara kepada Musa. Dihukum dia. Setelah itu melalui proses, dibawa ke qadhi dan seterusnya. Ya. Nah, tetapi setelah itu mempopulerkan mazhabnya ini yaitu Jaham bin Safwan itu. Maka akhirnya mazhab itu dikenal dengan Jahmiyah. Dalam asma' sifat, karena Jahmiyah ini punya akidah jimat, salasu jimat, tiga jim. Tiga jimat. Jim pertama Jahmiyah, ya jim. Jim kedua Murji'ah. Jim ketiga Jabriyah. Jadi kalau Jahmiyah itu istilah dalam ketika mereka bicara masalah asma' sifat, memang dalam konteks bicara tauhid asma' sifat. Kalau Jabriyah bicara masalah beriman kepada qadar Allah, takdir baik dan takdir buruk. Kalau Murji'ah berbicara ketika masalah iman itu bertambah atau berkurang atau bertambah. Nah itu. Ya. Itu. Nah, kalau orang Murji'ah dalam mazhab iman, dia mengatakan iman itu meninggalkan amal itu tidak berpengaruh kepada iman sama sekali. Amal bukan termasuk iman. Kalau dalam qadar Jabriyah itu mengatakan makhluk ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sekarang kita bicara masalah Jahmiyah dalam konteks masalah tauhid asma sifat. Mereka meyakini Allah tidak memiliki sifat. Mereka meyakini Allah tidak memiliki nama. Kenapa? Karena kalau kita mengimani Allah itu punya nama, berarti Allah itu seperti Makhluk-makhluk punya nama katanya. Ya. Kalau kita meyakini Allah punya sifat, makhluk punya sifat, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Gitu. Yakin mereka. Sampai aneh-aneh pandangan mereka itu. Ketika dikatakan oleh orang, apakah Allah itu boleh dikatakan maujud? Enggak boleh, karena Allah, makhluk juga maujud. Lalu gimana namanya Allah? Allah itu la maujud wala ghair maujud. Paham enggak antum tuh? Allah itu tidak ada juga tidak ada. Jadi bisa gila kalau memahami mazhab mereka itu. Lalu dibantah lagi, kamu kalau mengatakan Allah tidak ada dan tidak ada, berarti itu muyamtani, satu yang mustah, tidak ada, tidak ada. Ini apa ini? Datang lagi mazhab yang lain apa? Allah itu tidak ada juga tidak ada. Lebih gila lagi. Gitu. Jadi kalau pertama tadi katakan, kalau mengatakan Allah tidak ada, berarti kamu menyumpahkan Allah itu tentu ma'dum gitu ya. Nah, dan aneh-aneh mereka itu untuk menghindar daripada ketika mereka itu di ilzam, ketika mereka itu dikatakan, ini permadab kamu ini aneh. Kalau kamu mengatakan Allah tidak dinamakan maujud, berarti Allah itu ma'dum. Oh, enggak. Allah itu lala maujud wa lala ma'dum. Gitu. Nah, sampai mereka, tetapi sebagai mereka ada menentukan nama khalik bagi Allah. Karena mereka tadi, dan qadir, karena mereka memahami madhab Jabriyah antara mereka. Tapi ini rincian yang panjang. Secara umum aja madhab mereka itu tidak mau percaya Allah punya nama dan punya sifat. Kenapa syubhat mereka? Karena kalau meyakini Allah punya nama punya sifat, jatuh pada menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, gimana jawab syubhat mereka? Gimana jawab syubhat mereka? Kalau kamu tidak percaya Allah itu tuh punya nama, tidak punya sifat, berarti Allah itu enggak ada. Maka yang tadi kita katakan, orang mengingkari nama dan sifat Allah berarti menyembah Tuhan yang tidak ada. Karena sesuatu yang ada mesti punya sifat. Minimal sifat wujud. Ada. Kalau itu tidak punya sifat, bagaimana dia menciptakan makhluk ini? Tidak punya kudrat, punya iradat. Kalau enggak punya sifat, hatta sifat Allah Maha Hidup, enggak percaya dia. Berarti Allah mati dong. Enggak. La la maut wa la la haya katanya. Tidak mati juga tidak hidup. Lu bagaimana sakit kepala? Subhanallah. Itu gara-gara apa? Tidak mengambil akidah dari Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an sesuai pemahaman para sahabat. Nah, jawabannya begitu. Makanya ketika orang Mu'tazilah ini, ketika dikatakan, kalau kamu mengatakan Allah itu tidak punya sifat, tidak punya nama, berarti kamu mengatakan Allah itu tidak ada. Karena setiap yang ada pasti mempunyai sifat. Minimal sifat maha hidup. Atau wujud. Ya kan? Bagaimana Allah tidak ada bisa menciptakan makhluk yang A? Yang ada. Lalu kita mereka mengatakan, kalau kita mengimani Allah punya nama, punya sifat, berarti menyumpahkan Allah dengan makhluk. Sama dengan tadi juga. Tidak setiap yang punya nama dan punya sifat itu harus sama bentuknya. Tadi yang sudah kita jelaskan, tidak setiap yang punya nama atau punya sifat harus sama bentuk dan hakikatnya. Nah. Baik, datang Mu'tazilah. Ah, kalau begitu saya nyerah, saya percaya Allah punya nama, tapi enggak punya sifat. Loh, aneh lagi, kok kamu pocong percaya? Mu'tazilah ini digebukin juga sama orang Jahmiyah. Kamu punya nama, berarti kamu menyifatkan Allah yang makhluk. Enggak, saya punya nama. Allah punya nama. Tapi namanya itu tidak bermakna. Jadi, umpamanya Allah sami bila sam. Allah maha mendengar, tapi tidak mendengar. Gitu. Allah maha hidup, tapi tidak hidup. Karena kan makna sifat, makna dari namanya enggak dipercaya sama dia. Nah, dikatakan oleh Ahlussunnah Jamaah, kalau kamu enggak percaya Allah punya anak punya sifat, berarti percuma aja kamu menetapkan nama. Kenapa kalau kamu menetapkan nama, mesti kamu juga menyebutkan Allah makhluk punya nama. Maka dikatakanlah, kalau dalam nama tadi Allah tidak menyerupai makhluk, mestinya dalam sifat juga tidak menyerupai makhluk. Nah, dipakai hujah mereka untuk menghantam mereka sendiri gitu. Nah. Dia kan lari, takut menyerupakan Allah dengan makhluk kalau menetapkan sifat-sifat Allah. Sekarang kita katakan, kamu kan menetapkan nama, makhluk juga nama. Al-Hayy. Makhluk yang disebut Hayy. Yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy. Sebutkan kan? Mengeluarkan makhluk yang hidup dari yang mati dan mati dari makhluk hidup. Nah, Allah menyebut, gimana tuh? Nah, ini hujah kepada mereka. Jika dalam penetapan nama itu tidak sama dengan makhluk, berarti dalam penetapan sifat juga tidak sama dengan makhluk. Kalau kamu yakini dalam menetapkan sifat musyabihah, mesti menetapkan nama juga musyabihah. Akhirnya mereka tidak percaya Allah punya makna dari nama itu. Tidak ada nama. Tidak ada makna dari nama-nama Allah. Terus apa artinya nama? Kalau begitu kita, kalau Allah tidak punya nama, berarti bisa saja orang bodoh dipanggil apa? Alim, kan begitu? Orang miskin bisa disebut orang kaya, kan begitu jadinya? Karena makna itu tidak, nama itu tidak punya makna. Gila enggak dia? Jadi gila lagi ini. Masa kan gunanya sebut nama menunjukkan sifat yang ada pada orang itu kan? Ya, orang ini pemarah disebut ghadub. Orang ini penyayang disebut rahim, pokoknya. Ya, orang ini santun disebut halim. Kan gitu. Nah, kalau tidak nama itu tidak punya nama, berarti orang gila juga bisa orang sakit. Orang sakit bisa bilang orang sehat. Orang sehat bilang sakit. Sama aja berarti. Karena nama enggak punya mana. Berarti kalau begitu enggak bisa bicara sama manusia dong. Ketika lihat orang-orang Mu'tazilah nih, "Hei orang gila, kesini kamu. Kamu nuduh saya gila kan karena kata kamu itu nama-nama enggak ada maknanya. Udah kamu, saya manggil kamu mau-maunya aja deh." Ya kan? Karena nama itu menunjukkan makna. Kalau enggak, untuk apa guna nama? Kalau begitu berarti orang gila bisa dipanggil apa? Orang sehat. Orang sakit bisa dipanggil orang sehat. Orang kaya bisa dipanggil fakir. Ya fakir, padahal dia kaya. Ya. Kemudian anak juga bisa dipanggil ayah. Ayah bisa panggil anak berarti. Karena enggak ada artinya itu nama. Nah, itulah gara-gara coba lihat madhabnya ahlu bid'ah itu memang mengetawakan gitu. Geli kita melihatnya gitu. Kan aneh aja. Buat apa nama gak punya makna? Mending gak punya nama aja. Ya kan? Kan buat apa nama gak punya makna? Gitu. Nah, sedangkan nama-nama Allah itu menunjukkan makna. Ketika kita, makanya Allah menempatkan sifat-sifatnya itu, nama-nama Allah sesuai dengan makna ayat kadang-kadang. Ghafur Rahim. Ketika bicara masalah ayat tentang taubat, ya kan? Ya kan? Ketika Allah bicara masalah kekuasaannya, Azizun Hakim. Maka kita berdoa, Ya Rahim. Karena sedang minta rahmat, Ya Rahman, Irhamni, Ya Ghafur, Ighfirli. Maka Allah dipanggil dengan nama-nama yang mulia. Kalau menurut Allah Mu'tazilah, enggak apa-apa. Ya Aziz, Irhamni, gitu. Dibalik-balik, boleh aja sama mereka mungkin. Gitu. Nah, ini kebatilan mazhab tersebut. Kemudian orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah mikir, ini benar juga ini bantahnya orang Ahlussunnah gitu kan. Udah kita percaya sebagian sifat saja, sebagiannya enggak lah. Gitu. Orang Qulabiyah gitu. Kenapa mereka percaya? Karena terdapat Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi karena mereka kalau sifat-sifat fi'liyah mereka enggak percaya. Mereka takwil. Itu orang Qulabiyah. Qulabiyah ini, Mu'tazilah tadi supaya kita nyebutkan definisinya, itu nisbah kepada Wasil bin Atha. Mulanya dia ini murid, salah satu murid dari Hasan Basri, tabi'in, yang terkenal. Murid dari Mas'ud, di Kufa. Dalam suatu hari dia ditanya oleh seseorang. Ya, sebuah riwayat mengatakan dia ditanya tentang hukum anak orang musyrik yang meninggal. Apakah dia muslim atau kafir? Atau orang muslim yang berbuat maksiat, apakah dia kafir atau muslim? Gitu. Maka dia sebut, pertama mazhabnya itu mengatakan, orang muslim melakukan maksiat itu adalah fi manzila bai manzilatin. Katanya orang muslim berbuat dosa itu antara satu tempat dengan dua tempat. Tidak mukmin, tidak kafir. Gitu dia bilang. Tidak mukmin, tidak kafir. Tidak boleh sebut muslim juga boleh, sebut kafir juga boleh, tapi antara satu tempat. Mana ini hukumnya di mana? Nanti di akhirat di mana dia? Hah? Separuh di neraka, separuh di surga gitu. Dan mazhab mukabir kan bukan maksudnya Al-Araf. Al-Araf kan ada disebutkan oleh Allah SWT. Itu tempat antara surga dan neraka. itu adalah tempat orang-orang yang sama nilai kebaikannya dengan nilai amal soleh dengan dosanya, tapi di situ dia bukan sebuah tempat yang untuk selamanya, itu sementara, sampai setelah itu mereka masuk surga. Itu bukan tempat selamanya di situ, hanya sementara. Jadi tidak benar kalau ada orang-orang mengatakan Mu'tazilah itu di Mu'tazilah kalau di akhirat, dia tidak mengatakan orang berdosa itu di antara surga dan neraka, dia mengatakan berada di mana? Di neraka. Di neraka menurut mereka, bukan antara surga dan neraka. Orang Mu'tazilah mengatakan orang yang berdosa besar meninggal itu di neraka. Kenapa? Alasannya apa? Allah kan sudah mengancam mereka untuk masuk neraka di dunia kalau orang buat dosa. Maka riba diancam di neraka, berzina diancam di neraka. Maka Allah wajib mengazab mereka, katanya mereka gitu. Jadi wajib kepada Allah untuk mengazab mereka. Kalau Allah tidak mengazab mereka, mengampuni mereka, berarti Allah sudah ingkar janji, kata mereka. Gitu. Nah, kalau antum enggak belajar itu, iya benar juga ya. Allah kan jujur, enggak pernah ingkar janji. Nah, jawabannya gimana tuh? Hah? Makanya ulama-ulama kita itu melarang menghadiri majlis-majlis al-bidah tuh gitu. Karena mereka tuh memutar-mutar balikan ayat dan hadis. Kalau antum diberi syubhat kayak gitu, antum gimana jawabnya? Hah? Gimana jawabnya? Kan Allah udah janji mau ngazab orang masuk neraka. Yang berzina, yang berjudi, yang apa, diancam neraka. Kalau Allah masuk surga itu enggak jujur Allah dong. Mana tuh? Hah? Jawabannya pertama adalah Allah itu menyebutkan Rasulullah SAW apa? Selama dia tidak berbuat syirik, dia mendapat peluang ampunan. Inna allaha la yaghfiru aysyirka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika limay yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Itu jawaban pertama. Yang kedua, khilaful wa'id itu kalau tidak dilaksanakan ancaman, itu kan ancaman. Orang makan riba masuk neraka, orang bercuri masuk neraka, itu kan ancaman. Kalau ancaman tidak dilaksanakan itu bukan aib, itu ihsan. Pamannya antum ini, anak antum pulang apa, nantar kalau kamu terlambat pulang sekolah, kamu enggak saya ikap, saya pukul, atau saya pukul, saya hukum kamu gitu. Tahu-tahu terlambat, lalu antum memaafkan, itu baik atau buruk? Ah, baik. Maka Allah memaafkan kesalahan hambanya, baik. Tapi kalau kita janji ini, kamu kalau juara satu saya kasih pamannya duit segini gitu. Nah, tidak ditepati, itu namanya bohong. Beda antara ancaman dengan janjian baik. Paham? Kalau janjian baik tidak ditepati, itu baru bohong. Tapi kalau ancaman tidak dilaksanakan, itu sebuah apa? Kebaikan ketika kita memaafkan. Kalau enggak belajar, kita enggak bisa tahu gimana jawabnya. Karena Allah kan lima yasha, bagi orang dikehendakinya Allah mengampuni. Dosa-dosa itu banyak, hal-hal lain bisa mengampuni. Nah. Dan orang Mu'tazilah bukan sekedar masuk neraka aja menurut mereka, kekal dalam neraka. Makanya Mu'tazilah itu bancinya Khawarij. Dalam bahasa ulama kita itu mukhannas Khawarij. Bancinya Khawarij. Maksudnya apa? Di dunia memang tidak mengkafirkan dia, dikatakan antara satu tempat dengan dua tempat, gitu kan? Tetapi di akhirat dia katakan, kenapa harus kekal dalam neraka? Karena Allah sudah janjikan mereka masuk neraka. Harus, enggak boleh dikeluarkan di neraka. Jadi hukum mereka sama seperti Khawarij. Kalau Khawarij di dunia dikafir, di akhirat kekal dalam neraka. Itu bagi orang berlaku dosa besar menurut mereka. Nah, kalau ahlu sunnah, orang yang melakukan dosa besar itu tahta masyiatillah. Itu di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendak ingin mengampuni, dia akan masuk surga tanpa masuk neraka. Jika Allah menghendak mengazab dia dalam neraka, dia asal sesuai dengan kadar dosanya. Namun setelah bersih dari dosanya, dia tetap akan masuk surga. Karena dia tidak kafir. Yang kekal dalam neraka itu hanya orang kafir. Nah, ini juga pelurusan bagi sebagian orang memahami ketika antum membacakan hadis mamanya wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wah, ini mengkafirkan pelaku bid'ah ini katanya. Di mananya di situ? Itu kan ancaman. Ini saya katakan, saya pernah diskusi dengan salah seorang tokoh mereka, ya, di Masjid Akbar Surabaya sore-sore itu, ya, habis asar debat sebentar. Gitu. Dia katakan, kalian tuh kenapa sih suka-suka ngapirin orang al-bid'ah, ngapirin orang muslim? Loh, siapa yang ngapirin, Pak? Kenapa, Mang, Pak? Itu kan kamu setiap setiap memulai kajian, kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin finnar. Ya, setiap bid'ah sesat, sesat dalam neraka. Itu menurut kafir kan? Saya balik nanya. Pak, orang makan riba di mana, Pak? Di surga ya, Pak? Ini neraka dong. Loh, Bapak mengkafirkan ya? Saya enggak panjang-panjang aja, balik aja. Kalau orang judi, tempat di mana, Pak? Surga apa neraka? Neraka. Loh, Bapak mengkafirkan orang berjudi? Tuh, Pak, tuduh yang masuk neraka. Karena dia paham yang masuk neraka itu adalah orang kafir aja. Orang beriman enggak ada masuk neraka. Itu yang pertama dulu. Salah paham dia. Dia paham kalau masuk neraka itu adalah orang kafir aja. Kalau beriman, nah ini mazhabnya siapa ini? Mazhab Murji'ah. Kalau kita ketika bicara secara umum, ya disebut orang makan riba masuk neraka, pencuri masuk neraka, pezina masuk neraka, itu dihukum. Ya disebut begitu kan, itu kata Allah. Memang antum katakan, insya Allah pezina masuk surga, insya Allah pencuri masuk surga. Waduh, ramai-ramai orang zinanya. Gimana ceritanya? Tetapi kalau antum melihat ada A berzina, apakah bisa katakan kamu ahli neraka? Enggak, itu bedanya antara hukum secara umum dengan hukum person. Dia enggak mudeng masalah ini. Makanya ngaji-ngaji sekali mas ke tempat majelis Wahabi biar tahu masalahnya. Ya? Wahabi itu bukan tukang kafirin, kamu yang salah paham. Bukan suka nuduh sesat enggak? Kalau enggak mau tuduh sesat, jangan sesat dong. Kan gitu, gampang aja. Enggak mau dituduh sesat, ya jangan sesat. Masa yang sesat dituduh benar, kan juga bingung juga kita jadinya. Nah, jadi kalau disebut diancam dengan neraka, bukan setiap dikatakan masuk neraka adalah kafir. Nah, kalau orang Mu'tazilah tadi mazhabnya begitu. Dia mengatakan, orang berdosa besar kekal dalam neraka. Sama seperti mazhab Khawarij. Maka disebut oleh para ulama di mereka itu adalah bencongnya Khawarij. Kenapa? Karena tidak seperti Khawarij mutlak dia. Di dunia tidak dikafirkan keluar dari Islam atau kaum apa namanya? Masuk ke kafir. Baik, itu mazhab Mu'tazilah, kita sudah jawab. Yang ketiga mazhab Qulabiyah tadi yang kita jawab lagi. Mereka percaya sebagian sifat Allah dan mengingkari sebagian yang lain. Apa jawabannya kita? Al-qawlu fi ba'di sifat kal-qawlu fi ba'di al-akhar, itu sudah disebut kaidah yang pertama. Mengimani sebagian sifat Allah seperti mengimani sifat yang lain. Puncaknya dipercaya Allah itu bersifat ulu. Allah mendengar, Allah melihat. Kenapa kamu tidak mau percaya dengan sifat istiwa? Sifat nuzul? Kenapa enggak mau percaya? Situ ya itu tasbih. Kalau ini enggak tasbih. Kenapa tidak tasbih? Makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat. Enggak, ini sifat sesuai dengan sifat Allah. Lah begitu pula di sini. Istiwa sesuai dengan kebesaran Allah. Paham? Jadi jangan dibedakan. Kan semua sifat Allah sifatkan dalam Al-Qur'an. Kenapa kamu di sini kamu takwil, di sini tidak? Kalau takwil, takwil semua aja. Kalau enggak ya tidak, kan gitu. Nah, paham jawabnya? Kenapa kamu? Jadi makanya kenapa kamu beriman dengan sifat ini? Kata dia, ini enggak ada tasbih di situ. Sifat ini ada tasbih. Kenapa ada tasbih? Kalau kamu katakan Allah Maha mendengar, Allah melihat, juga makhluk juga mendengar, melihat. Makhluk hidup juga, kata-kata Allah Maha hidup, oh makhluk juga hidup. Berarti Allah menyifat seperti makhluk. Oh enggak, ini sifat seperti khusus dengan sifat Allah. Sesuai dengan kebesaran Allah. Gimana ini? Pula kamu yakini di sini. Allah itu beristiwa sesuai dengan kebesarannya, tidak seperti istiwanya makhluk. Selesaikan cerita. Nggih? Paham enggak? Kok pada bengong aja kayaknya? Paham belum? Nah, ada kaidah kita yang lupa saya sebutkan tadi untuk menjawab orang Jahmiyah. Al-qawlu fi sifat ka-qawlu fi dzat. Apa maksudnya? Kita tanya orang Jamiah, Allah itu punya zat atau tidak? Dia kan gak percaya sama nama dan sifat-sifat Allah. Allah punya zat atau bukan? Kalau dia katakan Allah gak punya zat, berarti Allah itu gak ada jadinya kan? Dia punya zat. Berarti Allah seperti makhluk, karena makhluk juga punya zat. Oh enggak, zat Allah tidak seperti zat makhluk. Demikian pula, sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Jadi dua kunci jawabannya, biar enggak sulit-sulit banget. Apa itu? Mengimani sifat-sifat Allah, sebagaimana mengimani zat Allah. Kalau kita katakan Allah punya zat tidak seperti zat makhluk, demikian pula, sifat Allah, Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk. Itu jawaban untuk siapa? Jahmiyah. Jawaban untuk Mu'tazilah apa tadi? Yaitu ketika kamu imani nama-nama Allah tidak seperti nama makhluk, ya berarti juga sifatnya tidak seperti sifat makhluk. Jadi kita katakan kalau kamu mengatakan Allah tidak punya makna nama-namanya, berarti mending gak punya nama aja. Berarti boleh dinamakan orang yang tidak punya sifat disamakan dengan memiliki sifat itu. Pemanya bisa dinamakan orang fakir dengan goni, orang miskin disebut kaya. Guru bisa disebut murid, orang bodoh bisa disebut alim. Kan begitu jadinya. Bantahan untuk orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, itu yang kaidah yang kedua tadi, al-qaulu fi ba'dhi sifat ka qauli fi ba'dil akhar. Mengimani sebagian sifat Allah seperti mengimani bagian yang lainnya. Nah, karena orang ini beriman dengan sebagian sifat, yaitu sifat apa? Yang tujuh, yang masyhur kalau orang Asy'ariyah Maturidiyah itu. Atau orang Qulabiyah tadi beriman dengan sifat-sifat zatiyah. Asy'ariyah Maturidiyah beriman dengan as-sam' wal basar wal ilm wal irada wal qudrat, haya, ya. Al-kalam, itu mereka beriman tujuh sifat itu. Nah, kenapa kamu percaya dengan sifat tujuh sifat ini? Kan makhluk juga memiliki sifat yang tujuh ini, bukan enggak? Kan juga makhluk memiliki sifat itu sama. Oh enggak, ini sifat tidak Allah tidak menjadi makhluk dalam ini. Loh, kenapa di sana tidak, di sini iya? Mestinya di sana juga diimani Allah tidak menyerupai makhluk dalam sifatnya, istiwanya, dalam nuzulnya, dan segala sifat yang lain. Paham? Maka oleh sebab itu banyaknya timbulnya paham-paham yang sesat atau sesat paham sekarang dibolak-balik sama orang. Itu bukan paham sesat, tapi sesat paham gitu. Itu bukan aliran sesat, sesat aliran. Adalah pertama beriman dengan sebagian kitab dan kufur sebagian yang lainnya. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman dengan ayat yang bercerita masalah nama-nama Allah yang tujuh, tidak beriman dengan nama-nama Allah yang disebutkan ayat yang lain. Kan berbagai-bagai kitab. Kalau di sini katakan Allah tidak seperti makhluk, mesti di sini juga sama dong. Karena Al-Quran itu satu yang berbicara dalam Al-Quran, yang menyebut Al-Quran turun dari zat yang satu, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan pernah berbenturan antara firman Allah dengan Allah yang lainnya. Maka di waktu kita menyebut kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, gitu ayat yang sangat jelas sekali, ayat ini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, ayat pertama bantahan untuk orang siapa? Allah tidak seperti sesuatu pun atau tidak sesuatu pun seperti Allah, itu bantahan untuk siapa? Hah? Orang? Hah? Allah tidak seperti makhluk, itu bantahan untuk siapa? Musyabbiha, yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa huwa samiul basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat, bantahan untuk orang? Orang Mu'tazilah atau Mu'attilah. Jadi di semua kelompok tadi disebut Mu'attilah itu. Walaupun ta'til mereka, pengingkaran sifat mereka berderajat, berbeda-beda. Ya. Karena Allah menyatakan sifat. Jadi ayat itu sudah berkali-kali kita jelaskan. Ayat ini menafikan keserupaan, bukan menafikan sifat. Kenapa? Karena ayat itu tutup dengan menyebutkan sifat bagi Allah. Wa huwa samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti kalau digabung pemahaman awal ayat dengan ujung ayat, berarti pendengaran Allah, penglihatan Allah, tidak ada yang menyerupainya. Paham? Dan begitu mengenai semua sifat Allah. Pokoknya kalau lewat dengan ayat sifat atau hadis-hadis bicara sifat Allah, sudah. Yaitu Allah tidak ada menyerupai sifat Allah satupun makhluknya, ataupun sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Ini ayat kunci. Ya. Untuk membedakan antara madhab orang Syabihah, Mu'attilah dengan madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau orang musyabihah memahami ayat, Allah seperti makhluknya. Ayat-ayat asma sifat. Ya. Dia ngambil ujung yang terakhir, wa huwa samiul basir. Enggak lihat, laisa kami selihi syai. Kalau orang Mu'tazilah ngambil awal ayat, enggak lihat ujung ayatnya. Kan Allah mengatakan dia tidak mirip satupun. Kalau katakan Allah punya sifat begini-begini, berarti Allah mirip dong. Siapa mengatakan Allah punya sifat mirip? Kalau dikatakan sifat Allah mirip sifat makhluk, ya salah kita. Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk. Selesai. Karena sifat Allah lebih sempurna. Seperti sifatul haya, Allah maha hidup. Karena yang maha hidupnya Allah tidak diawali dengan Adam. Wal awal wal akhir. Makhluk ini lahir pada waktu tertentu. Dan akan berakhir pula kehidupannya. Dan Allah maha hidup. Ya, Allah maha melihat. Makhluk penglihatannya terbatas ruang lingkupnya. Sedangkan penglihatan Allah enggak ada yang tersembunyi bagi Allah satupun. Nah, jadi apapun nama sifat Allah yang sama dengan nama sifat makhluk itu tidak seperti sifat makhluk. Baik, itu jawaban untuk berapa mazhab yang menyimpang dalam mengimani tauhid asma wa sifat. Sekarang masuk kepada al-aslus sani, beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat. Salat zuhur jam 12.30. Berapa? Jam 12? Oh. Berarti jam 11:30 kita tutup insyaallah untuk pertanyaan setengah jam. Beriman dengan malaikat ini secara mujmal disebutkan oleh para ulama kita seperti yang diringkas disebutkan oleh Syekh Muhammad Salim Al-Utsaimin dalam kitab Usus Aqidah Islamiyah atau Nubdah Aqidah Islamiyah. Pertama, beriman dengan adanya malaikat. Wujudihim. Adanya malaikat, beriman biwujudihim. Kalau orang tidak percaya ada malaikat, kafir atau bukan? Kenapa? Karena telah mengingkari isi Al-Quran yang jelas-jelas menyebutkan adanya malaikat. Siapa kaum yang mengingkari malaikat? Ah, adalah falasifah. Quran filsafat. Menurut mereka malaikat itu adalah bukan tidak ada wujudnya kata mereka. Itu hanyalah makna saja, yaitu nilai-nilai positif yang ada dalam pikiran dan diri manusia, itulah malaikat. Setan mana? Setan kata mereka, nilai-nilai negatif yang ada dalam pikiran dan diri manusia itulah setan. Sebaliknya ada lagi orang yang salah juga mengenai malaikat, karena malaikat ini dilihat begitu banyak kelebihan-kelebihannya, mereka malah menyembah malaikat. Ini juga agak dibenarkan. Baik, jadi beriman dengan adanya, ada enggak malaikat? Apa dalilnya ada malaikat? Hah? Apa dalil adanya malaikat itu ada? Apa dalilnya? Ditanya, mana dalil malaikat itu ada apa? Coba kalau ditanya sama antum, apa dalil malaikat itu ada sama kamu? Katanya, gimana jawabannya? Gimana? Gak bisa jawab. Terus gimana? Iya pokoknya ada. Mana dalilnya? Ya saya percayanya ada gitu. Gimana gitu? Ya? Apa kata Allah di awal surah Al-Baqarah? Wa idh qala rabbuka lil malaikati, ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, berarti ada enggak? Masa Allah berbicara pada satu makhluk yang enggak ada? Ketika Rabbmu berbicara kepada malaikat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, berarti dia punya sifat malaikat itu. Yaitu sifat fisiknya tercipta dari cahaya. Nah, Malaikat juga mendengar enggak? Mana dalilnya? Ya ayat tadi, wa qala rabbuka lil malaikati, ketika Allah bercakap membicarakan para malaikat. Kalau mereka enggak dengar, buat apa Allah bicara sama malaikat? Allah, gimana antum? Ini kurang konsentrasi kayaknya ini. Malaikat bisa bicara enggak? Mana dalilnya? Sambung dari ayat tadi, wa qala rabbuka lil malaikati, ah, ini ja'il fil'u khalifah. Qalu, berkata malaikat kepada Rabbnya, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan orang di muka bumi itu orang yang membuat kerusakan, wahai Allah? Malaikat bicara enggak? Bicara. Tapi sama enggak bicara malaikat dengan antum? Enggak tahu bagaimana bentuk bicaranya, ya bahasanya. Nah. Malaikat itu laki atau perempuan? Nah. Enggak ada. Gak bisa disebut laki juga tidak perempuan, karena tidak disebutkan dia laki atau perempuannya. Maka kita bicara sesuai dengan dalil. Tidak bisa dikatakan laki atau perempuannya. Malaikat punya keturunan gak? Gak punya. Malaikat mati gak? Mati, malaikat mati. Baik. Nah, itu banyak hal-hal yang berkenaan dengan itu yang harus kita dalami. Nah, ini yang akan dibahas. Pertama tadi beriman dengan ada malaikat. Kedua, beriman dengan nama-nama malaikat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah, siapa yang hafal nama malaikat nih? Kembali saat TK dulu nih. Hah, ada yang hafal nama malaikat? Siapa yang bisa menyebutkan tiga nama malaikat? Hah? Jibril, apa lagi? Israfil, Mikail. Baik, mana dalilnya? Hah? Di antara dalilnya adalah hadis yang masyhur. Waktu qiyamul lail, apa doanya? Ah, doa iftitah kalau qiyamul lail. Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil rabbas samawati wal ard anta tahkum baina ibadika bima kanu fihi ikhtalifun. Man kana aduwwa lillahi wa malaikati wa rusul Jibril wa Mika'il fa inna Allah aduwwul kafirin. Ada dua malaikat disebut siapa? Siapa di situ? Jibril wa Mika'il. Nah, siapa lagi yang bisa menemukan nama malaikat yang lain? Hah? Malik. Apa dalilnya? Ya Malik, liqdi 'alaina rabbuk. Ketika ahli neraka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mohon kepada Allah, Malik, tolonglah sampai kepada Tuhanmu agar kami dimatiin aja. Dimatiin aja nih. Kalau mati kan enggak disisa lagi gitu. Nah, siapa lagi? Hah? Ridwan. Malaikat Khadratul Jannah. Itu riwayatnya ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan hasan ya kalau enggak salah. Ada yang mengatakan menyebut Khadratul Jannah saja nama itu. Yang tapi kalau Malik itu jelas itu adalah bosnya para malaikat-malaikat yang menjaga neraka. Jadi yang menekan neraka itu bukan satu malik aja, ada malaikat-malaikat lain, tapi dialah yang ya, mengontrol itu, mandornya dia. Lihat. Gitu. Mau ada yang teriak-teriak itu, tutup mulutnya itu pakai tembaga pangas. Gitu. Ya. Baik. Beriman dengan nama-nama malaikat yang terdapat dalam. Yang kedua, beriman dengan tugas, ah, yang ketiga ya, afwan, ini kurang konsentrasi juga kayaknya. Yang ketiga, percaya, mengimani dengan tugas-tugas mereka dan amal-amal mereka. Contoh, siapa? Jibril, apa tugasnya? Sampaikan wahyu. Mikail, tugasnya? Hah? Gak hafal? mengatur cuaca. Taib. Israfil. Taib, meniup sangsakala. Ini hadis riwayat Imam Tabrani bahwa Israfil sejak dia memegang sangsakala itu enggak pernah matanya berkedip karena takut diperintahkan Allah suruh tiup itu trompet. Gitu. Apalagi mungkar dan nakir. Ya, mungkar dan nakir ini ada yang menyebutkan nama malaikat, ada yang mengatakan itu sifat mereka. Yang tugasnya apa? Menanya mayat di kuburan. Rakid wa atid juga berbeda pendapat ulama ini. Ada yang menyebutkan nama malaikat, ada yang menyebutkan itu adalah sifat mereka atau apa namanya tim, yang nama tim malaikat itu yang mencatat. Karena setiap kita ini ada dua orang malaikat, perbuatan baik dan buruk. Apalagi masa yang lupa yang penting kali, malaikat maut. Tuh apa kerjanya? Nyamut nyawa. Taib, apa hikmahnya kita mendengar adanya malaikat gitu? Tuh apa? Saya tanya sekarang. Apa hanya sekedar hafal nama, tahu pekerjaan, atau apa hikmah ini semua? Pertama, mengimani betapa besarnya kekuasaan Allah menciptakan makhluk seperti malaikat. Jibril itu sifatnya bagaimana? Memiliki berapa sayap? 600 sayap. Bayangkan. Ada malaikat antara ujung telinganya dengan bahunya itu berapa? Kaum sumiat. 500 tahun perjalanan. Ya. Nah, itu betapa kita bagaimana dengan Allah yang Maha Besar. Terus apalagi? Ada hikmah-hikmah terspesial di situ. Ketika kita yakin ada malaikat maut, ada beriman dengan malaikat, apa yang ada pada diri kita? Apakah kita ragu akan kematian? Sudah ada malaikat yang tugaskan Allah. Lalu apa yang ada diri kita? Bersiap untuk sebelum datang malaikat maut. Dia enggak ngetuk pintu dulu. Nelpon dulu, kirim SMS enggak? Ya, kalau sudah datang ajalnya, langsung dicabut itu nyawa. Maka artinya bagaimana? Yaitu membuat diri kita ini bersiap untuk persiapan hari ketika datangnya malaikat maut. Enggak nunggu-nunggu dulu. Oh, malaikat maut kapan ya? Jam berapa datang? Enggak. Karena dia tidak pernah menginformasikan pada kita kapan datang. Dan kita tidak tahu kapan dia datang. Karena kita tidak tahu berapa jumlah umur kita. Ketika kita beriman adanya malaikat yang menanya di kuburan, lalu apa? Beriman tentang adanya azab kubur. Dan mempersiapkan bagaimana supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di kubur itu. Ketika beriman adanya malaikat mencatat amal baik dan amal buruk kita. Artinya apa? Hah? Kita selalu apa? Nah, mengawas diri, ya, waspada, hati-hati, jangan semua lapor kita nanti merah semua. Kalau ada orang yang catat, malu nggak kita buat maksiat ini? Dicatat kita buat maksiat, sama kita mulu itu. Sekarang aja bukan hanya malaikat, CCTV aja, ya ragu-ragu kadang-kadang orang maling. Jadi kemudian yakinnya kita tidak akan pernah satupun kebaikan akan tercecer dan tidak akan pernah satupun dosa akan tercecer karena sudah ada malaikat yang nguntit terus, catat terus. Jadi ada hikmahnya balik itu, bukan hanya sekedar ngafal-ngafal gitu aja. Ya, banyak sekali momen, banyak sekali hal-hal yang seharusnya dapat menghindarkan kita dari maksiat. Ketika kita beriman dengan tauhid asma sifat, Allah tuh mendengar melihat. Itu kalau kita sebenarnya kita bahas waktu bulan Ramadan kemarin, itu menimbulkan selalu sifat kita muraqabatullah, selalu diawasi Allah. Ditambah lagi dengan malaikat yang sudah ditugaskan Allah untuk mencatat. Ditambah lagi keyakinan perbuatan baik dan buruk ini akan dibalas di akhirat kelak dan seterusnya. Sehingga berpadu satulah keyakinan-keyakinan ini semua, itu sangat memberikan ya dorongan yang kuat pada kita untuk meninggalkan maksiat dan memotivasi kita untuk banyak beramal soleh. Ketika beriman kepada malaikat maut, jangan tunda-tunda amal soleh. Wah, besoklah ya, kan datanglah, tunggulah. Enggak ada, karena belum tahu kapan datangnya malaikat maut. Nah, kita berbicara dengan beriman dengan malaikat itu yang selama ini diajarkan itu masa menghafal nama dan pekerjaan saya, tidak. Tapi ada tujuan mengenal pekerjaan mereka, ada tujuan mengenal nama mereka dan tugas-tugas mereka, itu ada tujuannya. Yaitu memberikan inspirasi kepada diri kita untuk memotivasi kepada amal soleh dan menakutkan kita untuk jatuh kepada maksiat. Yang ketiga apa? Mengimani pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas mereka. Yang keempat, mengimani sifat-sifat fisik mereka dan sifat-sifat apa? Non-fisik. Maksudnya apa? Akhlak mereka. Tuh. Contoh sifat fisiknya tadi sudah kita sebutkan. Contoh apa? Jibril punya sayap 600. Tercipta dari apa? Cahaya. Mereka punya telinga enggak? Punya, yang tadi kita sebutkan. Besarnya apa? Fisik mereka, seterusnya. Alaiha malaikatun. Hah? Syidat. Ya. Tergambar bagaimana kebesaran. Nah, itu sifat-sifat fisik mereka. Mereka berbicara, mereka mendengar. Tadi yang sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Kemudian sifat-sifat akhlak mereka. Contohnya apa? Pemalu. Mana hadisnya? Yaitu ketika Rasulullah memuji Utsman. Ketika Rasulullah berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha, datang Abu Bakar. Rasulullah lagi tidur-tiduran. Kemudian paha beliau tersingkap. Abu Bakar masuk salam, masuk. Rasulullah masih tetap begitu. Kemudian datang Umar, Abu Bakar, permisi. Selesai itu datang lagi Umar. Masuk. Ya kan? Nah. Kemudian selesai Umar, datang pula Utsman. Ketika Utsman mengucapkan salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki sarungnya atau pakaian beliau, menutup paha beliau. Duduk. Tidak santai gitu. Lalu Aisyah melihat ada perubahan. Apa gerangan yang merubah Rasulullah ketika Utsman datang? Ya Rasulullah, datang Abu Bakar dan Umar, kamu tetap dalam posisi kamu yang pertama. Tapi ketika datang Utsman, lalu kamu menutup pahamu dan menutupi pakaianmu. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menyebutkan, ala astahi min rajulin, tastahi min malaika. Apakah saya tidak akan malu dengan seseorang yang malaikat aja malu dari dia? Malaikat malu dari Utsman, karena Utsman ini orang yang pemalu. Sifat malu itu adalah sifat yang terpuji. Sekarang banyak orang nggak punya sifat sifat malu gitu, bukan nggak punya kemaluannya, nggak punya malu. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan, walhayu syubhat minal. Sifat malu itu adalah bagian daripada iman. Dan banyak orang sekarang itu memang tidak punya sifat malu, berbuat dosa di hadapan umum, nggak ada lagi. Sekarang ingin tenar malah dia korupsi biar nanti sering disorting gitu. Bukan malu buat berbuat itu dia lagi. Maka ketika ada Rasulullah, ada seorang sahabat menegur seorang sahabat yang suka pemalu. Rasulullah mengatakan al haya'u khair. Sifat malu itu baik. Malu maksudnya apa? Dari berbuat maksiat, malu kepada Allah, malu kepada manusia dari berbuat maksiat kepada malaikat. Bukan malu beramal soleh. Kalau malu beramal soleh, melakukan kebaikan, itu bukan malu namanya. Itu khawar namanya, pengecut. Nah, kadang-kadang kita salah paham. Nah, di antara sifat Utsman itu orangnya malu. Makanya Rasulullah SAW, nah ini dalam hadis juga terdapat bagaimana seseorang itu mengerti sifat-sifat temannya. Ini teman ini bisa bercanda, ini gak bisa dicandain. Ini teman ini mudah tersinggung, ya kan? Itu subhanallah, Rasulullah dalam para sahabat saja beliau bagaimana ya tahu pribadi-pribadi sahabatnya. Juga mungkin karena hubungan kekeluargaan. Kalau yang dua pertama mertuanya Rasulullah SAW. Kan mertua lihat aurat menantu biasa-biasa aja kan. Nah, kalau menantu masuk lihat mertua begitu, menantunya agak apa? Sungkan kan? Gitu. Karena Utsman adalah nantu Rasulullah SAW. Di samping juga sifat Utsman adalah memang sifat pemalu. Nah, tapi yang kita ambil di sini, hadis ini, malaikat punya sifat karim, kiraman katibin, mendoakan orang muslim, ya, dan banyak sekali sifat-sifat yang lainnya. Ya. Baik. berapa yang telah kita sebutkan itu? 4 ya. Baik. Itu secara mujmal yang dapat kita bahas di sini. Kemudian kita akan mencoba melihat dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh di sini tentang sifat-sifat malaikat. Beliau tidak merinci sebagaimana yang kita rinci tadi itu, biar mudah memahami apa saja poin-poin yang harus kita imani dalam malaikat ini. Ya, rinciannya masih panjang banyak. Baik. Kemudian beliau menyebutkan kulun amana billahi wa malaikatihi. Wajib beriman kepada malaikat, mana dalilnya? Pertama firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah yaitu ayat 285. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi rusuli. Amana rasul bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun kullun. Ya. Para rasul itu, semua rasul mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat dan kitab-kitab suci yang para rasul. Ini wajib beriman. Kalau orang enggak percaya malaikat, ya kufur dia. Karena salah satu dari rukun iman. Dalil dari hadis jelas, hadis Jibril yang penyebabnya juga malaikat sendiri. Jibril datang ketika sahabat-sahabat duduk bersama Rasulullah SAW. Ya, Umar bin Khattab menceritakan ittala alaina rajulun syadidu bayadi siyab syadidu bayadi sya'ar. Tiba-tiba muncul seseorang punya pakaian yang sangat putih bersih, rambut yang sangat hitam, walayarafu minna ahad. Enggak ada seorang pun kami yang kenal siapa orang ini. Ya. Walaisa alai arasaru safar, tapi dia juga enggak kelihatan sebagai seorang musafir gitu. Kan biasanya kalau orang jauh kan dikelihatan ya, dia datang dari tempat yang jauh. Lalu duduk kehadap Rasulullah SAW, lalu ditanya. Tanya tentang Islam, lalu bertanya tentang Islam, tentang iman. Akhbirni anil iman. Lalu Rasul menjawab, antuk min billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wa yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman dengan Allah dan para malaikatnya. Nah, ini dalil tentang wajib beriman kepada para malaikat Allah. Baik, itu dalil yang dapat kita jelaskan di sini. Kemudian para malaikat juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatu wa innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan juga malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah sebutkan orang yang tidak mau percaya malaikat atau musuh malaikat. Siapa mereka musuh malaikat? Pertama Yahudi yang kemudian Syiah Rafidhah. Yahudi memusuhi Jibril. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu mengkana adu lillahi malaikatihi wa Jibril wa Mikal. Nah, mengkana adu lillahi malaikatihi wa Rusul wa Jibril wa Mikal. Orang musuh Allah dan malaikat dan rasul-rasulnya Jibril dan Mikail. Orang Yahudi musuhi kedua malaikat ini. Dia musuhi Jibril karena Jibril menyampaikan wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Syiah Rafidhah membenci Jibril karena kata mereka yang berhak jadi nabi itu sebetulnya Ali, tapi Jibril mengkhianati. Padahal Jibril itu adalah disebut antara sifatnya Al-Amin, terpercaya, kepercaya. Ruhul Amin. Baik. Kemudian di antara sifat-sifat mereka seperti umpamanya di sini bi'aidi safara kiramin barara. Kiramin barara itu sifat malaikat. Kiramin karim. Karim itu artinya orang baik fisik maupun lahir batin adalah sangat indah. Itu secara bahasa artinya karim itu. Ganteng, tampan. Maka Jibril itu kan ganteng. Makanya kadang-kadang Jibril itu datang menghadap Rasulullah seperti sahabat yang paling ganteng itu dia Al-Kalbi. Jadi tidak seperti yang digambarkan oleh Lia Aminuddin, katanya begini. Ketika dia datang kepada malaikat Jibril tapi hitam gede badannya. Katanya. Makanya salah seorang tokoh mengatakan itu ya Jibril dari Afrika mungkin. Karena kalau kita di jamiah itu kadang-kadang ada teman-teman yang di Afrika itu namanya Jibril. Man. Kenapa kita harus kenal sifat mereka? Biar kita tidak ketipu oleh setan. Ya, dia datang kepada antum, saya ini Jibril. Ya, saya angkat kamu jadi nabi. Wah, kamu bukan Jibril, kamu setan. Jibril itu gak mungkin angkat nabi lagi. Nabi Muhammad sudah nabi yang terakhir. Ya, maka salah seorang tokoh sufi yaitu Abdul Qadir Jailani, dia sedang beribadah di rumahnya, tiba-tiba muncul cahaya dari lubang dinding yang ada di rumahnya itu. Katanya dia memuji-muji, katanya kamu sudah dibebaskan Allah dari melakukan berbagai ibadah. Apa kata Abdul Qadir Jailani? ikhsa, anta syaitan, celakalah, kamu ini setan. Itu kalau orang gak punya iman, gak punya akidah, langsung naik angin dia itu, terbang langsung dibilang itu. Waduh, malaikat datang, saya sudah dibebaskan dari berbagai tugas agama ini yang membebankan. Banyak itu yang nipu-nipu kayak gitu, apalagi beribadah tanpa ilmu. Maka kita kenal sifat-sifat malaikat itu biar tidak ditipu oleh setan juga kadang-kadang. Ya. Nah, datang lagi kisah, ulama lupa saya tadi hadir namanya. Menceritakan pada Syekh bin Baz dan sebuah kejadian, beliau salat di tengah padang pasir, salat qiyamul lail gitu, salat witir. Ya, kalau enggak salah diceritakan apa nama ulamanya? Subhanallah, di ujung lidah saya tadi. Kemudian tiba-tiba saat dia sholat itu muncul awan putih tebal di hadapannya, bergulung begitu, keluar seseorang. Lalu sholat ikut di belakangnya dia. Tapi saat orang itu ada belakangnya dia, dia gak bisa melanjutkan ayat yang biasa paling hafal sama dia. Ya, selesai dia sholat, orang tadi masuk lagi ke awan tadi, pirang hilang. Diceritakan oleh seorang syekh ini kepada, saya lupa namanya, subhanallah. Tadi sudah ingat namanya. Ya. Kata Syekh bin Baz menjawab, kisah itu adalah setan. Kenapa? Kalau itu malaikat, kamu tidak akan pernah geregetan waktu membaca ayat. Dan saya pernah ditelepon oleh seseorang ibu yang begitu dia ngontrak di rumah dan sering qiyamul lail gitu, dia langsung nanya, telepon, Ustadz, sekarang berapa hari ini setiap saya zikir malam, ada orang seakan-akan mengulang zikir saya di luar. Terdengar, Ustadz, jelas. Jadi setan itu waspada, hati-hati antum. Dia datang kayak puyak syekh kadang-kadang tuh. Pakai surban juga dia kadang-kadang, ya kan? Gitu. Lalu diajarkannya antum kadang-kadang zikir-zikir yang tidak ada dalam sunnah kadang-kadang. Wah, ini zikir ini adalah kamu bisa terbang, bisa tahan pedang, gitu ya. Karena caranya kadang-kadang setan menyesatkan, memberi antum bid'ah. Kalau antum suka ibadah, disuruh untuk melakukan bid'ah. Seperti umpamanya kisah salawat nariyah itu, kalau orang membacanya sama dengan khatam Quran 70 ribu kali. Ya Allah. Itu dapat dari mana? Nah, itulah. Maka luas pada. Kalau kita enggak punya akidah yang benar, sangat gampang digelincirkan. Nah, kita mengenal malaikat itu. Kiraman katib, kiramin bararah, mulia, bararah adalah memiliki sifat baik. Kemudian, ya, dan malaikat banyak sekali membela kaum muslimin ketika perang Badar, ya, perang Ahzab, seterusnya. Kemudian, wa inna alaikum lahafidzin. Nah, ini tadi yang disebutkan tugas malaikat yang menjaga kita. Dalam hadis disebutkan, kita itu ada yang menjaga kita, malaikat di depan dan belakang kita. Di samping kiri kanan malaikat mencatat amalan kita. Nah, dialah yang menjaga orang yang beriman jika ada hal-hal yang akan mencelakakan dia. Maka kita gak perlu takut. Ini jalan pergi ke WC aja kadang-kadang ibu takut. Ya, jalan keluar malam dikit, nutup pintu aja takut. Ya. Kecuali ketika ada takdir Allah yang akan menimpa kita, maka yang ada di depan itu menyingkir. Ha kiraman katibin, la in wa inna alaikum lahafidzin, yang menjaga kita. Dalam hadis juga disebutkan. Ada yang hafiz ini menyebut adalah malaikat yang mencatat amalan baik dan amal buruk kita. Bal ibadun mukramun. Malaikat itu adalah hamba Allah yang mulia. Kemudian juga disebutkan yang mukarrabun, makhluk yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikatul mukarrabun. Kemudian juga disebutkan wa taral malaikata tahafina min hawlil arsy. Juga di antara malaikat tugas mereka ada yang kerjanya bertawaf di sekeliling arasy. Ada juga yang wayahmilu arsya rabbika fawqahum yawma'in samaniyah, ketika terjadi hari kiamat. Jadi arsy Allah itu ada malaikat yang menggotongnya. Itu tugas malaikat. Ada juga malaikat disebutkan di mana 70 ribu orang setiap hari salat di Baitul Ma'mur. Dan tidak pernah lagi bisa masuk lagi karena betul antrinya malaikat mau sholat di Baitul Ma'mur itu adalah kiblatnya malaikat, yaitu Ka'bahnya malaikat di atas langit. Karena Ka'bahnya orang manusia di bumi. pas persis di atas Ka'bah itu ke atas, namanya Baitul Ma'mur. Sebut Baitul Ma'mur ke Ma'mur dengan malaikat beribadah di situ. Taib. Kemudian, ya, disebutkan lagi, innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati wa yusabbihuna lahu wa yasjudun. Nah, ini menyebutkan tentang ibadah-ibadah malaikat. Mereka bertasbih, mereka juga sujud. Disebutkan dalam hadis, ma min mawdhi'in fis samawati illa fi malaikatun rakun aw sajidun. Tidak ada satupun, ya, apa namanya, luang di atas langit itu kecuali di situ ada malaikat yang rukuk dan sujud. Kemudian dalam hadis juga Rasulullah menyebutkan, ya, ya ta'itus sama, oh ya itu sama, wahikulah ayat ta'it. Di awal hadis begitu. Langit itu gitu bergetar atau berbunyi gitu ya, ya, karena begitu banyaknya malaikat yang sujud di atas. Kemudian sifat lagi yang menyebutkan, ya, fa in istakbaru fa alladziina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Jadi malaikat-malaikat di sirapmu itu selalu bertasbih malam dan siang dan tidak pernah bosan. Ini sifat-sifat mereka. Alladzi yahmiluna al-'ash wa man haulahu. Nah, ini malaikat itu ada yang mengotong arasy dan juga ada yang bertawaf di sekitar arasy. Ini sudah kita sebutkan tadi, sifat-sifat malaikat yang beliau sebutkan di sini. Kemudian juga malaikat yang menjaga api neraka Jahannam itu tis alaiha tis'ata asyar, ada 19 orang. Di samping tadi yang paling apanya yang kepalanya adalah Malik. Ini wanadu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Ini surat Zukhruf ayat 77. Wahai Malik, ya, minta pada Tuhanmu agar kami dimatikan saja. Ada lagi khasatil jannah wa khasatil jahannam. Wa qala alladhina fin nari li khasati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga neraka jahannam, ud'u rabbakum, tolong mohonkan kepada Tuhan kalian, yukhaffif 'anna, agar Dia meringankan dari kami satu hari saja dari azab ini. Subhanallah. Itu ahli neraka meminta walau hanya satu hari saja istirahat dari azab. Tak akan pernah dapat. Alaiha malaikatun giladun syidadun. Ini yang tadi, maafkan tadi salah baca ayatnya. Alaiha malaikatun syidad, tapi alaiha malaikatun giladun syidad. Alaiha malaikatun giladun syidadun la yahsunallahu ma amaru wa la yaf'alu ma yu'marun. Di atas neraka itu ada malaikat-malaikat yang giladun. Apa itu gilad? Perkasa, syidad, tegas. Bengis gitu ya. Gilas yang bengis, syidad, perkasa. Nah, la yaksunallahu ma amarhum, mereka tidak pernah membantah apa yang Allah perintahkan. Tidak sedikit pun mereka terlambat dari apa yang perintahkan Allah. Ini sifat-sifat malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'maruna, mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Ketika Allah menyebutkan sifat-sifat malaikat ini adalah agar kita mencontoh sifat-sifat tersebut, sifat-sifat baik ini. Baik. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang malaikat yang mencatat amal baik buruk kita dalam surat Qaf ayat 17 sampai 18. Anil yamini wa anil shimali qa'id. Ya. Dari arah kanan dan kiri itu ada malaikat yang duduk, catat. Ma yalfadhu min qawlin ila ladai raqibun atid. Tidak satu pun kalimat yang keluar dari mulut manusia itu kecuali ada malaikat yang mencatatnya, raqibun wa atid. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, malaikat sebelah kanan ini baru berencana saja kita berbuat baik, sudah dicatat sebuah kebaikan. Malaikat sebelah kiri, ya, bila kita berencana berbuat buruk, disuruh tunggu dulu. Sama malaikat sebelah kanan, tunggu, entar dia juga gak jadi. Kalau dia tinggalkan, tidak jadi, dicatat sebuah kebaikan. Tapi jika dia jadi melakukan, dicatat satu keburukan. Tapi kalau malaikat yang kanan tadi berencana di nilai 1, melakukan nilai 10. Nah, itu maksudnya apa? Motivasi untuk apa? Untuk berbuat baik. Dan juga mencegahkan kita dari berbuat dosa. Dan menularkan kasih sayang Allah kepada kita. Taib. Kemudian ada lagi malaikat yang tugasnya mencatat atau merawat janin di dalam perut ibunya. Disebut dengan malaikatur rahim. Dalam hadis Mas'ud, ya, inna hadakum yujma khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, ya, salah seorang kalian itu dimulai penciptaan dalam perut ibunya itu 40 hari itu berbentuk nutfah. Segumpal mani dulu. Summa alaqata, segumpal darah. Summa mudghah, segumpal daging. Ya. Summa yursalu ilaihil malak. Lalu setelah berumur 4 bulan diutus kepadanya malaikatur ruh. Fayanfukhu fihi ruh, baru setelah itu ditiupkan nyawa. Jadi janin itu punya nyawa setelah berumur 4 bulan. Tapi sebelum itu dia sudah tumbuh. Al-haya namanya. Kehidupan sudah ada, maka dia berkembang kan? Dari mani menjadi apa? Segumpal darah, kemudian segumpal daging. Sudah ada kehidupan. Maka di situ berbeda pada para ulama. Boleh enggak menggugurkan sebelum umur 4 bulan atau tidak? Ulama ada yang melarang, karena sudah ada kehidupan. Berkembang itu. Gitu. Walaupun nyawa belum ada. Taib. Itu tugas-tugas mereka, lalu ditulislah. Setelah itu, Uyumar bi'ad bi kalimat, disuruh mencatat apa berapa rizkinya, ya, berapa umurnya, apa pekerjaannya, atau syaqiyyu sa'id, apakah dia menjadi orang yang berbahagia, bahagia atau menderita, maksudnya di akhirat kelak. Kemudian, kul yatawafakum malakul maut alladhi wukila bikum. Summa ila rabbikum turja'un, malaikat maut. Kemudian kalian diwafat oleh malakul maut. Nah, sebagian ada menyebutkan Israel. Ada nyanyi bila Israel. Tapi nama itu dianggap oleh para ulama tidak sahih, enggak ada dalilnya dalam hadis yang sahih. Yang sahih adalah malakul maut namanya. Sebenarnya terdapat dalam ayat ini. Kul yatawaffakum malakul maut. Ya, katakanlah akan mewafatkan kamu kalian malaikat maut. Alladhi wukila bikum, yang sudah ditugaskan untuk itu. Nah. Dan malaikat itu adalah makhluk yang sangat tunduk kepada Allah SWT. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului perintah Allah dan mereka sangat menjalankan perintah Allah. La ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, tadi yang tidak disebutkan, mereka tidak pernah menyanggah apa yang Allah perintahkan dan tidak dan melakukan segala apa yang Allah perintahkan. Tapi banyak sekali sebetulnya, ya, malaikat itu punya sayap enggak? Punya sayap, yang tadi sudah disebutkan Jibril punya sayap sekitar 600. Kemudian juga dalam surah Al-Quran, Ja'ilil malaikati, ya, rusulan uli ajini hatin mahtna wa thulatha wa ruba. Ya, alhamdulillahi fatiris samawatil ard. Ya, ja'ilil malaikati, segala puji bagi Allah dalam lain namun yang menjadikan malaikat itu memiliki ya, sebagai utusan, tugas-tugas yang diutuskan oleh Allah SWT, uli ajiniha, punya sayap. Ada punya sayap 2, ada punya sayap 3, ada punya sayap 4. Jadi enggak sama itu. Malaikat itu enggak sama sifatnya. Ada yang punya sayap 2, ada yang punya sayap 3, ada yang punya sayap 4. Yang paling ya malaikat yang paling mulia disebut para ulama adalah Jibril. Kemudian malaikat itu adalah seperti Jibril tugasnya adalah Allahu yastafi minal malaikati rusulan minan nas. Allah memilih dari kalangan malaikat siapa yang akan diutus yang daripada manusia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat Jibril. Wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihrul amin. Sungguhnya Al-Qur'an itu adalah diturunkan oleh Rabbul Alamin yang dibawa oleh Ruhul Amin. Ya, dari Allah turun kepada Rasulullah SAW Ruhul Amin. Ruh atau Jibril, amin, sifatnya yang sangat terpercaya. Maka ini bantahan bagi orang-orang yang menuduh Jibril itu tidak amanah. Karena Allah mengatakan Ruhul Amin. Allah yang memberikan apa namanya tazkiyah ataupun apa namanya rekomendasi bahwa Jibril itu dipuji oleh Allah sebagai malaikat yang terpercaya. Amin. Baik. Baik, itulah berapa sifat-sifat malaikat dan juga berapa tugas-tugas mereka dapat kita bicarakan dalam kesempatan ini. Belum waktu yang matasi kita masuk ke dalam topik jam berapa? Jam 12 lewat 1 menit. Baik, ini ada berapa sisi pertanyaan insyaallah. Insyaallah majlis yang akan datang kita akan bicara dengan al-iman bil kutub, beriman dengan kitab-kitab Allah. Baik, sebetulnya banyak pembahasan itu. Mana yang lebih afdol antara malaikat dengan rasul? Para nabi. Ya. Ada lagi pembahasan yang lain cara tentang malaikat itu. Tetapi sebagian ulama, yang ulama banyak mengatakan bahwa Rasulullah, para anbiya lebih afdal daripada malaikat. Dengan hujah mereka mengatakan karena malaikat itu memang tidak diberi hawa nafsu oleh Allah SWT. Tapi masalah ini adalah masalah far'iyah, furu', yang memang ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Taib, kita masuk ke bagian pertanyaan. Untuk materi kita semua sampai di sini dulu. Pertanyaan ini cukup banyak ya. Ini pertanyaan yang lama juga masih banyak. Taib, sampai di mana kajian kita? Nanti lupa lagi nanya. Saat ditanya kajian besok, diulang lagi pelajaran sebelumnya. Sampai masalah apa? Beriman kepada kitab-kitab suci. Nah, ini juga ada bahasan-bahasan yang penting untuk dipelajari besok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan, jika tidak sesuai tema. Saya ingin bertanya, bagaimana cara yang baik untuk satu, dakwah kepada orang yang sangat mengandalkan logika segala hal, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah, biasakan pada logikanya. Baik. Kita itu disuruh mengikut logika atau mengikut Al-Quran dan Sunnah? Kalau soal logika, iblis lebih pintar berlogika daripada kita. Ya. Kalau seandainya agama ini dengan logika, tentu orang paling cerdas berlogika, dia adalah orang paling bertakwa. Kita bukan disuruh mengikut akal kita. Makanya salah satu ulama Syafi'iyah, Ibnu Adi dalam kitabnya Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu dalil bahwa hujjah itu bukan dengan akal. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah mengatakan bahwa hujjah itu tegak dengan risalah, dengan wahyu. Tidak kami akan mengazab seorang pun dari manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai kami utus seorang rasul. Allah tidak mengatakan harta narzuqukum uqula, sampai kami memberi manusia itu akal. Bukan. Akal hanya alat untuk memahami, bukan alat untuk memutuskan benar atau salah. Dia memahami kebenaran itu. Ya, apabila kebenaran yang dibawa oleh para anbiya. Berbeda dengan urusan dunia, gitu. Baik, yang kedua, dakwah kepada orang yang bukan mahram. Yang bukan mahram ya dakwah tidak boleh secara langsung, ya. Berdakwah secara umum terbuka. Tak bagaimana jika menceritakan amal yang pernah dilakukan dengan tujuan memotivasi yang lain untuk melakukan amal tersebut. Sebaiknya tidak usah kita katakan, lebih baik katakan ada orang melakukan begini, dapat begini-begini, gitu aja. Supaya lebih terjaga keikhlasan kita, gitu aja. Dan tidak perlu kita mencontohkan amal buat kita, karena contoh amal buat kita belum tentu juga sempurna. Banyak ulama-ulama yang lebih apa? Lebih banyak untuk kita ceritakan amal-amal soleh mereka. Toh kalau kamu mau, kita hanya menggambarkan ada seseorang, gitu aja. Bagaimana kalau ada yang apa nih, kafir atau munafik yang membolehkan ayat-ayat Allah, apa nih, melecehkan ayat Allah. Terus kita menyumpahkan mereka dengan semoga Allah melaknat atau mengazabnya. Taib. Sebaiknya Allah adalah kita mendoakan semoga Allah menunjukkannya atau membebaskan kaum muslimin dari fitnahnya. Itu aja. Karena kita tidak dibenarkan melaknat secara muayyan itu. Tak boleh. Dalilnya mana, Ustaz? Ketika seseorang namanya Himar, namanya Abdullah Mulaqab Himar, sering minum khamar di masa Rasulullah SAW. Sering diberi hukuman, dicambuk. Satu kali karena begitu seringnya, salah seorang sahabat mengatakan, la anahullah ma akthara ma yuktabihi. Semoga Allah melaknatnya. Betapa seringnya dia ini apa? Diberi apa? Pelajaran hukuman, enggak berhenti-berhenti minum. Apa kata Rasulullah SAW? La takunu aunan li akhikum, ala takunu aunan li syaitan li akhikum. Jangan kalian menjadi penolong setan terhadap saudaramu. Tapi kalau secara umum, ya, semoga Allah menghancurkan orang-orang yang menghancurkan agamanya, boleh saja. Semoga Allah membalas setiap orang berolok dengan agamanya. Tapi kalau muayyan, person tertentu, ya, lebih baik jangan. Tidak boleh. Ya. Tapi kita mohonkan semoga Allah memberi kesimpulan atau Allah menyelamatkan kaum muslimin dari apa? Keburukannya. Itu aja. Itu sebetulnya secara tersirat juga mendoakan semoga Allah menyelamatkan kaum muslimin. Ya Allah matikan dia. Ya. Allah menunjuki dia atau Allah menyelamatkan kaum muslimin dari keburukannya. Baik. Apakah makna? Oh tadi kayaknya ada dua pertanyaan. Lupa. Ada orang Islam yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Apa itu? Bisa dikatakan kafir. Nah, ini juga sudah sering kita katakan. Beda antara hukum sebuah sikap perbuatan dengan hukum person yang melakukannya. Maka ketika ulama mengatakan mangkal Al-Quran makhluk fahuwa kafir. Itu hukum umum saja. Hukum terhadap ungkapan itu. Tapi person yang mengatakannya tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad. Seperti Ma'mun. Ya, yang waktu itu khalifah menghukum sebagian ulama yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Bahkan Imam Ahmad termasuk yang disiksa. Beliau tidak mengkafirkan Ma'mun. Karena untuk mengkafirkan seseorang tertentu, person tertentu itu butuh kepada proses. Itu iqamatul hujjah wa izalatus syubhah. Ada syarat-syaratnya, mawani' takfirnya, dibawa ke qadhi. Istitabah, menuntut taubat, segala macamnya. Tapi secara umum orang mengatakan orang mengingkari sifat Allah adalah kafir. Itu kan umum tadi. Sebenarnya dikatakan oleh Nu'aim bin Muhammad. Tapi apakah dikafirkan Mu'tazilah, dikafirkan Asy'ariyah secara person pribadi? Tidak. Apalagi Asy'ariyah. Tidak ada seorang pun ulama mengatakan mereka kafir. Buktinya sebagian ulama-ulama Asy'ariyah menjadi imam di Masjidil Haram dan orang salat di belakang. Tidak masalah. Ya, karena mereka melakukan itu dengan apa adanya syubhat bagi mereka yang perlu dihilangkan. Karena tujuan mereka itu situ mengagungkan Allah. Bukan karena memang ingin merusak agama itu. Jadi beda antara hukum secara umum mutlak dengan hukum apa? Personal, ya. Apa makna maksud dari tangan Allah di atas tangan mereka dalam dalam berbaiat. Oh, baiat maksudnya ini. Baiat. Maksudnya memang tangan Allah lebih tinggi daripada makhluk, bukan? Iya. Baik secara hakiki maupun maknawi. Karena Allah berada di atas makhluk. Jangan tergambar, ya, tangan Allah di atas tangan makhluk seperti topi di atas kepala, nempel. Karena tidak setiap yang di atas itu harus nempel kepada yang di bawah. Sekarang kita katakan loteng di atas kepala enggak? Nempel enggak? Kan enggak mesti. Langit di atas kepala enggak? Nempel? Enggak. Jadi tergambar setiap yang di atas nempel kepada yang di bawah. Ada yang tidak, ada yang tidak. Nah itu ditafsirkan sesuai dengan Allah Maha Tinggi. Oh iya, maka tangan Allah di atas semua tangan makhluk. Atau diartikan tangan Allah, tanpa menafikan Allah bersifat tangan, tangan Allah lebih maha, apa, kuat, lebih kuasa dari atas semua tangan makhluk. Atau membaiat, ya, seorang imam itu, dia telah menjalankan syariat Allah, seakan-akan membaiat Allah begitu. Yadullah fauqa aydihim. Tapi yang lebih utama tadi dikatakan memang Allah tangan Allah di atas tangan makhluk, bukannya tangan di atas. Kalau bai'at itu bukan di atas begini, bai'at. Bai'at itu kan sama rata, bukan di atas kan? Maka tidak dipahami tangan Allah nempel sama tangan makhluk begitu, tidak. Karena tidak ada zat makhluk yang menempel dengan zat Allah, tidak ada zat Allah yang menempel dengan zat makhluk. Ustaz, bagaimana kita memahami kita dilarang mendoakan keburukan kepada orang lain, tapi ada doa kunut nazilah. Itu dalam ketentuan-ketentuan ya tertentu saja, tidak setiap saat kita mendoakan keburukan. Karena saat itu adalah memang kaum musyrikin sudah kejahatan mereka sudah sangat parah kepada kaum muslimin. Berarti sekarang umpamanya seperti Yahudi, boleh didoakan. Orang kafir, doakan agar Allah menghancurkan mereka, memberikan azab kepada mereka, dan seterusnya. Terus saya mau bertanya, bagaimana kalau kita berdoa, ya Allah, kalau urusan ini baik, maka mudahkanlah bagi saya. Akan tetapi kalau urusan ini buruk, maka jauhkanlah, gantilah bagi saya dengan yang lebih baik. Ini doa istikharah, bolehlah. Doa istikharah sebelum melangkah sebuah pekerjaan yang sangat penting, kita boleh berdoa kepada Allah. Jika engkau tahu ini urusan ini baik bagi saya, Allah mudahkanlah urusan ini bagi saya. Jika engkau tahu buruk bagi saya, ya Allah, palingkan urusan ini dari saya dan palingkan saya dari urusan ini, dan ganti bagi saya hal yang lebih baik. Mohon nasihat Ustaz, kalau seseorang mengucapkan semoga Allah melaknatmu, apakah berarti orang tersebut termasuk matur Allah? Tidak boleh melaknat orang. Ya, semoga Allah melaknatmu. Maka Rasulullah SAW, laisa bil'an, ha? Wala fahish, wala mutafahish, wala bil'an. Rasulullah tidak pernah melaknat. Orang yang suka melaknat itu salah satu kelompok adalah orang Syiah Rafidhah yang suka melaknat para sahabat. Kalau dia masih beriman, kita wajib mendoakan keimanan, kebaikan buat dia. Ya. Apa ada hadis tentang pertemanan dengan orang soleh yang minta syafaat Allah kepada temannya tidak temukan di surga? Ya, saya kemarin sudah berapa kali saya tanya, saya belum menemukan hadisnya yang betul nasnya atau lupa bunyi hadis yang pas. Ya. Tapi ada hadis umum bahwa orang mukmin terhadap mukmin yang lainnya akan saling beri syafaat. Bisa karena hubungan waktu di dunia, ya, bersaudara, berteman, segala macam. Karena anda pernah mendengar seorang ustaz yang mengatakan kita tidak berhak meminta syafaat karena syafaat haknya untuk Rasulullah. Kita bisa minta syafaat kepada siapa saja, nanti akan di akhirat itu banyak memberi syafaat, bukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lebih besar mengharap syafaat Rasulullah, ya, jelas. Jadi anak yang soleh beri syafaat kepada orang tuanya atau sebaliknya. Ya. Para orang mati syahid, termasuk anak yang mati waktu masih bayi. Penghafal Al-Quran, ya. Maka kita minta syafaat itu bukan kepada orang itu, minta syafaat kepada Allah. Ya Allah, berilah aku syafaat nabimu. Ya, ya Allah, jadikanlah aku yang termasuk mendapat syafaat nabimu. Ketika setiap melakukan ibadah ada perasaan khawatir tidak diterima Allah. Namun setelah tidak melakukan ibadah, perasaan itu hilang begitu saja. Bagaimana agar hati ini selalu merasa bahwa amalan yang kita lakukan belum tentu diterima, serta agar tidak sombong dengan banyaknya amalan? Mohon pencerahannya. Taib. Perasaan kita yang benar apabila kita merasa amalan kita ragu-ragu, takut tidak diterima Allah, bila hal itu memotivasi kita untuk senantiasa untuk banyak beramal soleh dan membuat kita tidak bangga dengan amal kita, itu benar. Tapi bila perasaan itu adalah takut amal kita diterima Allah lalu tidak beramal, ini enggak benar perasaan begitu. Hanya perasaan itu adalah bagi orang beramal soleh. Waladzina yu'tuna ma atuu wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang telah banyak beramal memberikan apa yang telah diberikannya dan hatinya tetap harap-harap cemas. Harap-harap cemas, bukan cemas mulu. Harap dan cemas. Harap diterima Allah, juga cemas tidak diterima Allah. Ketika Aisyah bertanya, ini orang yang disebutkan Al-Quran ini, ayat ini, apakah orang yang melakukan dosa, ya Rasulullah? Tidak. Tapi orang yang beramal soleh, dia memiliki sifat seperti itu, agar dia tidak putus dari beramal soleh. Agar dia tidak membangga-banggakan amal solehnya. Nah itu. Ini udahlah, kemarin di Ramadan saya sudah borong, khatam Quran 5 kali, itikaf juga. Nah, ini sekarang istirahatlah. Ya. Atau ceritain sama orang lain gitu. Justru kita jangan malas. Belum tentu yang amal saya banyak di Ramadan kemarin itu semuanya diterima Allah. Ya kan gitu. Maka kita semakin termotivasi untuk banyak beramal soleh. Demikian pula takut kepada Allah. Takut kalau membuat orang tadi stres, itu gak benar. Kalau takutnya membuat dia semakin terpancing beramal soleh, benar. Begitu pula raja berharap kepada Allah. Berharap, Allah maha pengampun, mengasihi. Lalu gak apa-apa, saya buat dosa, nanti Allah ampuni. Enggak benar. Raja apabila diikuti dengan amal soleh baru saya ingin masuk surga, Allah maha pengasih. Ya dia apa? Banyak beramal soleh. Ini berharap saja itu bukan. Kalau enggak beramal soleh itu namanya bukan. Bukan berharap yang benar. Itu namanya temani cita-cita. Angan-angan doang. Ya. Bagaimana menghindari sifat riya? Terkadang itu terbesit tiba-tiba padahal sudah istighfar. Maka itu hanya tipuan setan agar kita tidak melakukan ibadah. Misalnya mau sholat di kantor, di sana banyak orang, tiba-tiba terbesit di hati ada riya. Ya, kalau sudah seperti itu saya tidak jadi sholat. Ulama kita menyebutkan man tarakal amal min ajil nas, ya, syirik. Barang siapa beramal untuk manusia juga riya. Tidak boleh. Jangan meninggalkan amal karena takut riya, juga salah dia. Justru ketika ada riya, ini orang kalau saya dipuji sampai dipuji aja, rugi banget saya beribadah cuma pujian dia doang. Maka selalu ingat balasan Allah lebih sempurna dari balasan manusia. Kenapa harus hanya ingin berharap agar atasan lihat nanti saya naik pangkat? Ya kan? Kadang-kadang juga ada motivasi seperti itu ya, dianggap sebagai orang jujur semacam. Tapi kita kenapa kita berharap hanya balasan manusia? Balasan Allah lah jauh lebih sempurna. Dalam dagang aja mana yang kalau untungnya lebih besar jual kemana kita? Masa hanya dari sekadar pujian lalu kita hanya beribadah karena itu? Buat apa? Ya, minta duit 1000 aja belum tentu juga ngasih dia. Ya, kenapa kan riya sama manusia? Maka orang yang riya itu dia tidak melihat bagaimana pemberian Allah kepada ibadahnya, balasan Allah terhadap ibadahnya. Maka kenapa dia mau yang cetek kepada orang yang sedikit meninggalkan pahala yang besar? Apalagi ancaman riya itu ada membatalkan amalnya, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bisa saja dia diazab, sebenarnya dosa-dosa riya sebagian ulama mengatakan termasuk syirik yang tidak diampuni maksudnya, tapi pelakunya tidak kekal di neraka. Ada yang mendapat itu. Jika khilaf dalam menyumpah hal buruk kepada seseorang, apa yang harus dilakukan? Jika khilaf, ya udah istighfar saja, mendoakan aja dia. Ya, istighfar dan minta ampun dan doa, semoga Allah menunjukin dia, ya. Mohon maaf aja sama Allah. Mohon doanya buat anak SMP yang akan mengikuti ujian negara agar lulus 100% dengan nilai terbaik. Ini udah lewat kayaknya. Soalnya terlambat dibaca. Ustaz, seorang teman saya berhutang kepada saya, lalu dia membayar hutangnya kepada saya, tetapi dia membayar hutangnya dengan uang hasil riba. Bagaimana hukum uang yang dia bayarkan hutangnya kepada saya? Apakah boleh saya terima? Ya hutang, ngambil hutang aja, nggak apa-apa. Yang penting kan kita nggak riba. Hutang kita kan hutang kita, dan bukan duit riba yang kita terima. Dia yang berdosa ngambil duit. Yang kita terima tetap uang kita yang halal, gitu. Bukan arti zat uang ini uang diambil dari di bank ini, kita nabung. Itu campur uang riba kan jadinya, gimana? Yang kita ambil kan uang kita yang halal. Ya. Itu dosa-dosa dia. Sama ketika antum beli di jual beli dengan orang non muslim, dia pakai riba enggak? Gimana duit itu tuh? Ya kan? Kita ngambil hak kita. Karena kita tidak tahu di manapun dia ngambil duit secara diam. Dan itu, tapi kalau menginginkan daripada dia jatuh riba kita menunda minta uang itu lebih baik. Begitu. Saya ingin bertanya, saya terlanjur memberi nama anak saya dengan nama Nur Abu Bakar Jabbar Tauria, apakah nama ini boleh dipakai atau harus diganti? Ya, lebih baik dibuat Abu Bakar saja. Ini ada Jabbarnya. Jabbar ini adalah salah satu sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga Nur Abu Bakar itu kurang tepat juga. Nur Abu Bakar. Ada lagi Nur Muhammad, itu enggak boleh. Ya, karena ini adalah berhubungan dengan keyakinan-keyakinan kelompok yang menyimpang seperti orang sufi. Mereka meyakini ada Nur Muhammad namanya. Bahwa alam ini diciptakan dari Nur Muhammad dan selamacamnya. Bagaimana hukumnya misalnya kita menggunakan kata-kata laknatullah alaih? Ini banyak sekali pertanyaan ini. Misalnya untuk menyebut Syiah laknatullah atau Fulan laknatullah. Apakah kita termasuk dalam hal yang dilarang? Tadi sudah kita jelaskan, melaknat secara personal tidak boleh sama orang beriman. Ya. Tapi secara umum boleh. Semoga Allah yang mengazab orang-orang yang meminum judi. Kan umum aja. Ya. Pencuri-pencuri ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Yang umum boleh, tapi yang personal tidak boleh. Melainkan secara personal. Tapi Syiah, sebagaimana ulama-ulama mengungkapkan kalimat-kalimat seperti itu. Rafidhah laknatullah alaihi, ya. Karena mereka melaknat para sahabat dan seterusnya. Tetapi sebagai seorang Muslim, jauhilah lisan kita dari menggunakan kalimat-kalimat yang meragukan kita. Apakah kita masih punya cara untuk mendapatkan pahala yang terhapus saat kita riya? Mungkin di istighfar atau bertobat. Ya, bertobat dan istighfar sudah. InsyaAllah pahala yang itu kembali lagi. Ya, jika kita benar-benar meninggalkan perbuatan riya. Seandainya pemerintah melarang pakai jenggot, siapa yang berjenggot dibunuh. Bagaimanakah sikap kita? Apa dicukur atau siap menunggu dibunuh? Nanti kalau lihat ajalah. Ya. Semoga ini tidak ada dan tidak terjadi. Ustaz, bagaimana menepis riya yang menyusup ke hati dalam beramal? Ini sudah kita jelaskan lagi tadi. Itu bagaimana kita itu mengetahui dengan besarnya pahala yang diberikan Allah dan betapa kecilnya dibandingkan dengan riya, pahala riya yang kita harap dari manusia. Ya, keuntungan riya yang kita dapat. Ya, juga teringat dengan bahaya riya itu sendiri. Ya, teringat pula dengan keindahan amal tanpa riya itu. Kalau orang beramal, amal kepada selain Allah. Misalnya, pernah berbuat amal selain Allah, kemudian dia tobat, tidak bermasalah. Pernah beramal kepada selain Allah, kemudian dia bertobat dan beramal kepada Allah, setelah itu tidak pernah lagi mulai, sudah ada masalah. Itu diterima tobatnya oleh Allah SWT. Ustaz, bolehkah memuji kebaikan seseorang tidak di depan orang tersebut kepada orang lain dengan tujuan memotivasi orang lain tersebut untuk ikut kajian sunnah? Boleh saja. Yang penting tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak ada nilai dusta dalamnya. Ya. Bagaimana kita melakukan doa sesama sesudah sholat? Apakah kita mendapat amal bersama? Berdoa di sesuai sholat itu sendiri-sendiri, karena tidak ada contoh di masa Rasulullah juga para sahabat. Padahal Rasulullah doanya sama full, tapi nggak pernah memimpin doa sahabat setelah selesai sholat. Karena masing-masing beda-beda kebutuhan gitu. Kadang-kadang imam yang doa bersama itu kadang doa buat diri sendiri. Lalu firli wali wali daya, jamaah juga aminin, dia buat doa untuk diri doang. Kadang-kadang apalagi sedang umroh, kadang-kadang doa musafir dibaca sedang umroh, tawaf itu baca keras-keras, semua doa yang ada di buku dibaca oleh dia. Kadang-kadang doa ngumpul sama istri, ini waduh kacau banget dibaca di sedang tawaf. Itu gara-gara ngikut doa-doa ngikut aja, gak jelas apa yang dibaca. Kan banyak doa yang gampang, gak masalah doa aja gak bisa sih. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia gak bisa bahasa Arab, ya apa, yang bahasa Indonesia aja. Minta kepada ya Allah, berilah kemudahan kepada aku dan urusanku. Ada kesehatan pada anakku dan istriku. Salat untuk yang sudah meninggal sehabis salat Jumat, apakah si mayat mendapat faedahnya? Ya, salah satu bentuk husnul khotimah orang meninggal ketika melakukan amal soleh itu jelas. Ya, dan juga dalam hadis menyebutkan orang meninggal di hari Jumat bebas dari salat dari azab kubur, tapi bukan setiap orang meninggal hari Jumat. Kalau dia enggak salat meninggal hari Jumat gimana tuh? Gak masalah di kubur. Enggak. Maksudnya dia beramal soleh, ya. Ada pula orang begini nih, ya. Dia gini, dia tinggal di Madinah atau pergi pernah umroh atau haji, ya kan? Dia bilang saya selama 40 hari itu sholat di Masjidil Haram. Berapa satu kali sholat nilainya? 100.000 dikali nama dia. Dikalian, wah ini umur saya ini nggak sampai segini. Udah saya nggak perlu sholat lagi, kan sudah dibayar. Enggak benar gitu. Ada lagi yang begini, ya, kata Rasulullah SAW, sholat dua rakaat di Masjid Quba itu adalah pahalanya sama dengan melaksanakan umroh. Ada lagi yang kata gini, udah kalau mau umroh, pergi ke Masjid Quba aja. Ya, kalau mau umroh, pergi sholat dua rakaat Masjid. Ini ngawur pendaliannya. Maksudnya keutamaan sholat dua rakaat itu bukan berarti bahwa sudah selesai, dianggap sudah umroh kalau orang pergi. Itu kan pahala yang diberikan. Kemudian dia telah melaksanakan umroh dia. Jika seorang beribadah tercampur bid'ah, apakah amalannya diterima Allah? Misalnya orang salat mencairkan niat, ya amalannya itu diterima Allah insyaallah, cuma punya nilai-nilai kurang, selama bid'ah-bid'ah itu tidak membatalkan ibadahnya itu. Tapi amalan bid'ah yang mustaqil itu tertolak secara murni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma hadis Rasulullah SAW, man amila amal laisa alaihi amruna fa rad, memasukkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya ditolak. Bukannya kita boleh melakukan amal ibadah dengan mengharap pahala di balik ibadah tersebut? Boleh. Siapa yang bilang tidak? Dan Allah yang menyebutkan janji-janji itu pada kita. Dan Allah untuk mati kafsi kita beribadah kan diharapkan pahala-pahala, diharapkan surga segala macam. Rasulullah SAW juga itu. Ya, al-hajj mabrur laisa al-jazaa' ilal jannah. Haji mabrur itu enggak ada balas sekali surga. Motivasi enggak? Motivasi. Orang salat berjamaah dapat nilai sekian, kata Rasulullah SAW. Motivasi. Boleh mengharap pahala berarti. Ya. Tawasul berapa amal ibadah yang kita lakukan, boleh tidak? Ya, dengan amal ibadah kita boleh bertawasul. Cuman para salaf tidak melakukan itu sesering mungkin. Sebagian ulama malah mengatakan tidak mau sering bertawasul dengan amal solehnya. Nanti sudah habis di dunia pahalanya. Takut dia tidak mendapatkan lagi pahala amal solehnya di akhirat kelak. Tapi membuat tawasul dengan kondisi yang sulit dengan amal solehnya boleh. Salah satu bentuk tawasul yang disyariatkan. Bagaimana bentuk beramal yang diperlihatkan untuk memotivasi supaya orang lain juga melakukan amal ini? Boleh. Ya, seperti berinfak dan seterusnya. Tetapi harus berhati-hati banget, jangan sampai hanya untuk beribadah mencontohkan saja, lalu setelah itu enggak diamalkan lagi gitu. Bersama bagaimana kalau tiba-tiba muncul riya dalam hati kita, apakah kita harus kita lakukan selain istighfar? Udah kita tinggalin aja. Kan pernah kita bahas ini. Dalam masalah amal, ketika riya muncul ditolak oleh dia, itu tidak ada pengaruh sedikit pada pahala amalnya. Gitu. Bagaimana cara yang simpel menghindari kesyirikan kecil dalam amal dan niat? Cara yang simpel itu adalah kita berharap beribadah itu adalah pahala dari Allah, tidak berharap dari manusia. Itu aja. Ya, balasan Allah jauh lebih baik daripada apa yang diharapkan dari manusia. Maka sudah katakan tadi, orang-orang yang kita beriah kepada mereka itu, ya apa yang bisa diberi buat dia, buat kita sama dia? Hanya sekadar diomongin sama orang lain, senang kita? Cuma kadar puji doang. Pujian itu hanya lezat di telinga doang. Setelah itu hilang. Kan rugi banget kita jika kita hanya berharap pujian orang, bukan pahala dari Allah SWT. Istri Ana sering nolak diajak ngaji. Alasannya karena sering dicuekin, tidak disapa sama akhwat-akhwat yang lain, yang jilbabnya lebih panjang, bercadar. Mohon nasihatnya dari Ustadz. Bagaimana istri Ana dalam dan akhwat-akhwat yang lain? Jazakumullah khairan. Nah, ini sudah berkali-kali Ana sampaikan masalah ini dan beberapa pengajian. Ya, para akhwat mestinya ketika melihat ada akhwat-akhwat yang baru itu dikenali, ya, disalamin, perlu diminta nomor HP-nya, ya berceritalah. Ini enggak, sejak awal pengajian sampai akhir pengajian dia duduk sendirian, enggak ada yang negur, enggak ada yang nyapa. Ya. Ini enggak benar cara seperti ini. Tolong diperbaiki sistem ukhuwah Islamiyah kita. Ya, oleh sebab itu ini sangat sensitif sekali terjadi dalam dakwah kita. Bahkan juga sebagian ikhwan ada yang masih datang dengan isbal, jenggotnya juga enggak ada, itu dicuekin. Ya, kadang-kadang sinis juga ngelihatnya. Enggak benar kayak itu. Ya. Mereka datang ke majelis kita berarti dia sudah menginginkan kebaikan. Ingat ketika antum awal datang, antum sudah pakai jenggot juga, sudah celana cingkrangan? Belum. Kita juga seperti itu semua dulu. Maka kita berangsur-angsur. Ya, berangsur-angsur. Ya, walaupun mau berjenggot dia saat itu juga enggak bisa. Jenggot itu berangsur tumbuhnya kok. Ya kan? Nah, oleh sebab itu ikhwan, ini yang perlu kita. Jangan terlalu siapa orang bid'ah itu? Ahlul bid'ah yang menyuruh ke bid'ahnya dan ngotot segala macam, itu kadang-kala memang ada dianjur para ulama untuk dijauhi, apalagi tokoh-tokoh bid'ah yang memang tidak punya peranan sama sekali, itu ada tafsilnya. Kecuali tokoh bid'ah ini adalah RT, itu tidak mungkin juga antum cuek-cuekin sama dia, nanti antum diusir dari situ, ya kan? Jadi ada posisi-posisi itu. Ikhwan-ikhwan kita yang datang itu bukan tokoh bid'ah, dia orang maksiat, itu dia. Maka sering saya contoh kepada antum, Ya, seandainya ada preman-preman lagi gitar-gitarin, ngerokok, mungkin antum lewat, kadang-kadang malah batuk-batuk, padahal enggak batuk, ya kan? Nah, tapi antum salamin aja. Assalamualaikum. Mungkin jawab pertama tuh ngejek. Terus aja berkali-kali antum. Besok mereka sudah ada merasa semua. Ya, mungkin dari jauh udah kelihatan antum. Kalau merokok, rokoknya udah disembunyiin. Kalau ngitar, gitarnya enggak dibunyiin. Gitu. Itu buktinya mereka menghargai. Dan sebaik apapun orang, kalau antum mencoba dengan sistem begitu, ya, coba aja, ya, duduk di samping orang nih, lihat saya jenggot gitu ya, ada orang jenggot, dia lihat celana cingkrang, biasanya gitu, dilihat atas pasti bawah langsung, nah, langsung sinis dia, sinis, antum duduk sana sambil senyum, assalamualaikum pak, waalaikumsalam, dari mana pak, berubah itu, coba antum datangin. Ya, lagi sinis lagi, bagaimana ngelihat antum gitu ya. Assalamualaikum pak. Gitu. Gitu. Kapan perlu tanya aja, kenapa pak mukanya agak gini, lagi sakit gitu. Mau tak cariin penadol gitu kan. Jadi kita harus sabar memang. Ya, mohon itu pandangan, cara bergaul itu harus diperbaiki. Dan masalah ini ikhwan, bukan masalah di satu tempat, dua tempat. Hampir di majlis umum kita seperti ini. Nah, katakan kepada antum. Itu keluhan banyak orang. Ya. Nah, sebaiknya ketika mereka datang ada orang-orang baru, ya, ngambil air minum. Kadang-kadang kita merebut. Ya, yang dia baru tentu dia enggak ikut. Nah, kita harus mestiin diambilin, "Pak, ini airnya." "Oh, ini ah." Kan dia baru belum mengerti cara-cara gini, ya kan? Maka kita kapan perlu disuruh agak ke depan gitu. Kalau dia nampak pulang, kita bawa motor, ya, mau kemana ah? Oh, mau ke situ. Oh ya, saya lewat dekat situ ya. Saya boncengin nanti, tapi enggak sampai ya. Saya betul saya ada pekerjaan, nanti saya antar sampai simpang itu. Kan enak mereka merasa. Mereka datang ke bisik itu meramah, mungkin ada masalah di kantor, masalah di keluarga. Tapi datang di sini malah dicuekin lagi. Mereka ingin mencari hiburan, mencari ke apa namanya? Solusi dari masalah mereka itu. Nah, ketika datang ke sini, ya kan? Mungkin di rumah kepala sumpek ini disalamin di sini, diberi senyum. Waduh, coba antum saja, masalah sama siapapun saja, ketika masalah sama istri itu, lalu ada orang senyum sama antum, assalamualaikum, kabarnya gimana rasanya? Kayak air masuk dari kerongkong turun ke perut, dingin banget. Ini kayak ustadz, kayak pengalaman pribadi nih. Gitu. Ya, diberi senyum orang itu luar biasa dong. Subhanallah. Gak duit memang, tapi luar biasa ketika kita lagi ini nih, sumpek gitu ya. Ini udah mangkel banget ini. Terus tuh ada teman di jalan, tersenyum sama kita, assalamualaikum, waalaikumsalam. Disalamin hangat kita, gimana kabarnya keluarga? Baik-baik, padahal di rumah udah habis berantem. Gitu. Nah, itulah, jadi memang senyum itu adalah sangat, ya, memberikan suatu makna. Memang saudara-saudara memotivasi kita bagaimana supaya senyum di depan wajah saudara kalian itu adalah sedekah. Bahkan juga penelitian-penelitian ilmiah mengatakan orang yang banyak senyum itu terlambat tuanya. Lihat ustaz ini. Wah, pede padahal ustaznya orangnya biasanya ini. Enggak. Maksudnya ada orang-orang bilang bahwa memang itu. Kalau semakin banyak, tapi jangan enggak ada orang senyum-senyum sendiri, antum nanti jangan begitu pula juga. Biar mudah gitu ya, senyum-senyum aja sama tembok, bahaya lagi ntar. Ya. Penelitian mengatakan memang itu mengendarkan saraf-saraf kita ketika kita senyum. Ya, cobalah ketika marah juga, ketika marah, lihat wajah antum di kaca juga, senyum langsung. Ya, ada pengaruhnya itu. Malu aja sendiri ngelihat gitu. Ya. Memang subhanallah ikhwan, agama kita ini mungkin dianggap sepele ya. Saya anggap sepele sekali buat kita gitu ya. Ringan kayaknya, itu gak ada artinya. Tapi ketika diamalkan, rupanya itu efeknya luar biasa. Luar biasa. Maka ketika antum menyalamin orang sekali, saya pernah seorang syekh begini gitu maksudnya. Itu anak siapa ya? Nanya sama anak. Kenapa syekh? Setiap saya ketemu, selalu salam sama saya. Jadi ada rasa ingin tahu gitu. Ini anak sangat beradab sekali, ya. Dia nanya sama anak gitu ya, Syekh nanya, itu siapa namanya ya? Dari mana ya? Kenapa Syekh? Itu sering salam sama saya, gitu. Jadi ada rasa itulah apa namanya kaitan batin segala macamnya. Itu yang perlu kita perbaiki dalam dakwah kita ini, supaya image bahwa dakwah kita ini dihadiri oleh orang-orang yang sangar-sangar, sudahlah jenggotnya juga panjang, ya, kemudian juga mengerikan kayak singa, senyumnya enggak ada, tambah takut lah orang. Ya kan? Ali jambangnya begini, ya kan? Kayak mau nerekam ini jenggot sama ini gitu kan. Ya. Tapi diberi senyum orang kan enggak, oh ini bukan singa ini. Ya kan? Masya Allah. Ya. Maka oleh sebab itu ikhwan, kita bersama-sama berusaha para akhwat juga memperbaiki diri. Ya, jangan yang cadar duduk sama yang cadar, yang enggak cadar duduk sama yang cadar, yang jilbab pendek jilbab, ada grup-grupnya, jangan begitu. Ya. Campur baur ketika dalam pengajian, buka jilbabnya, salamin siapa yang datang, gitu ya. Jangan pula baru datang salamin saya semajis, kapan antum dengar pengajian? Pokoknya duduk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang tiga orang sampai kiri kan, salamin jabat tangan enggak apa-apa. Nanti muter juga, ya, sehabis pengajian baru siap salamin. Ya kan? Bukan begitu maksudnya. Yang ketika masuk majelis ucapkan salam, selesai. Ya, tidak pula muter nyalamin orang dengan bermusafaha namanya, itu enggak pasti. Cukup mengucapkan salam. Ya. Baik. Masih ada waktu ini. Sebolehkah kita beramal dengan niat untuk keberkahan hidup? Ya. Antum enggak niat pun ya berkah. Maka pernah kita bahas dalam kajian kita masalah orang beramal tujuannya dunia duniawi. Hikmah faedah antum berinfak bisa membuka pintu rezeki, enggak perlu dikali-kali juga. Jika berinfak 10 ribu dikali sekian jadi 700 ribu, jadi enggak perlu. Itu udah pasti antum enggak tahu pun kali-kaliannya, enggak bisa matematika pun antum enggak akan pernah 1% pun antum rugi dari berinfak itu. Ya. Oh, salat malam bisa menyembuhkan penyakit ini. Iya benar itu, banyak lebih dari itu. Tapi anehnya kadang-kadang kalau antum sakit kanker, salat malam lu enggak sembuh-sembuh. Apakah antum katakan ini salat malamnya enggak benar lagi ini? Mungkin zaman dulu benar, sekarang enggak gitu. Itu Allah berikan hadiah buat orang-orang masing-masing. Ya, antum salat malam tapi mungkin tidak sembuh dari penyakit, dari sisi lain antum diberi Allah. Ya, jangan maunya sama-sama dengan orang lain, belum tentu Allah berikan yang lebih baik buat antum. Kan ada orang sekarang ya, terapi salat malam gitu ya, dibahas secara ada kesehatan begini. Kalau salat itu adalah olahraga semacam, enggak perlu antum ketahui pun antum dapat itu. Kesehatan antum dapat semua. Ya. Nah. Baik. Bagaimana cara mengingkari melawan rasa ria yang muncul saat kita beramal? Ini sering ini tadi sudah ditanyain, sudah berkali kita jawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Ustaz, bagaimana caranya agar kita dimasukkan Allah ke dalam orang-orang yang dikehendaki termasuk orang yang diberi petunjuk? Terima kasih. Pertama kita ya berusaha mencari petunjuk itu. Berteman dengan orang-orang yang baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lakukan. Ya, ada usaha ya yang maksimal. Walladzina jahadu fina lanahdiyanhum subulana. Orang bersungguh-sungguh berjuang jalankan kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan beri petunjuk kepada kebaikan itu. Berusaha ya dengan berbagai cara untuk mendapatkan petunjuk itu, kemudian cari teman-teman yang selalu memotivasi untuk tetap di atas petunjuk itu, kemudian tak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dikatakan ya su'a ya gusaw ya wa nasra yang disebutkan pengikut Nabi Nuh ini wujudnya bentuknya seperti apa ya? Oh, belum tahu. Saya belum pernah lihat. Masa wujudnya yang ditanya? Ya. Maksudnya situ memang asalnya orang soleh ya, seperti manusia lah wujudnya. Kemudian dibuat patung-patungnya oleh pengikut Nabi Nuh supaya ingat tentang perjuangan ilmu mereka, kesabaran mereka, keibadah mereka begitu. Nah, setelah mereka berlalu waktu, setan mempengaruhi pengikut anak cucu mereka begitu. Kita bertemu teman otomatis banyak bercerita pengalaman hidup dan cerita dari keberhasilan dalam berusaha. Kita tidak ada niatan untuk ria dan kita juga sudah menjelaskan ke teman, bukan bermaksud untuk ria. Apakah bercerita dalam berhasil usaha termasuk di dalamnya? Ya kalau sudah niat ria kan enggak ada ria kita. Kita enggak niat ria, cuman ingin membagi pengalaman membagi informasi, ya kan? Itu tidak masalah. Bahkan itu lebih baik. Menunjukkan hal-hal yang baik, orang mandala ala khair ka fa'ilihi. Orang memberi informasi kepada hal yang baik, dia mendapat pahala sama dengan orang yang melakukannya. Ya, beri informasi dengan baik, tidak masalah. Kita kan sudah yakin. Kita tidak berniat riya, hanya ingin membantu saudara kita ini bagaimana dia ya lebih baik dalam usahanya dan seterusnya. Ustaz, kalau ada suatu kesyirikan, apakah makanan yang dimakan haram? Kalau ada suatu kesyirikan, apakah makanan yang dimakan haram walaupun ada penghasilan dari sumber lain, tetapi penghasilan dari kesyirikan itu lebih besar? Ya, yang berdosa dia penghasilan dari kesyirikan, penghasilan halal dia tidak dapat dosa, gitu aja. Apakah seluruh anggota keluarga ikut menanggung dosa atas perbuatan kesyirikan tersebut? Nah, ini pernah ditanyakan kepada Lajnah Iman dan Syekh Ibn Baz tentang seorang anak, orang tuanya bermuamalah riba atau amalan yang hasil dari hal yang haram. Gimana Syekh, saya belum bisa mencari, belum punya kebutuhan, belum punya penghasilan, gitu ya. Kata Syekh, ambil seukuran kebutuhanmu saja dari orang tuamu. Kan dia tidak ada bermampu. Ya, ambil sesuai kebutuhan kamu dari orang tuamu. Itu tidak bermasalah. Jadi, kalau memang keluarga kita butuh, ya dia istrinya enggak bisa bagaimana? Anaknya juga bisa menolak gimana, dia juga mungkin tidak tahu sama macam itu harus bagaimana. Ambil sesuai kebutuhanmu, kata Syekh. Kita menjawab pertanyaan. Kalau sudah diingatkan tentang bahaya kesyirikan itu, apakah sudah gugur kewajiban untuk menasihatinya? Ya, dinasihati, kalau belum berhenti ya nasihati aja terus ya. Nasihati, jangan berhenti, kita memberi nasihat. Satu hari, dua hari, tiga hari, diulangi lagi gitu. Dan mungkin berbagai cara, mengajak pengajian, beri buku, dan segala macam. Ustaz, apakah silaturahim itu hanya boleh dilakukan kepada saudara satu kandung saja? Tidak, silaturahim kepada karib kerabat. Ya, saudara-saudara ayah kita, saudara-saudara ibu kita, ponakan-ponakan kita, itu karib akriba namanya. Dan teman-teman kita, atau teman dari ibu kita, teman dari orang tua kita. Itu birrul walidain gitu. Kalau orang sudah meninggal, orang tua kita meninggal, kita berbuat baik kepada teman-teman dari ayah kita itu atau ibu kita itu. Datangin, dibawain hadiah, ya, seterusnya. Itu birrul walidain ya bagi orang tuanya yang sudah meninggal. Bahkan teman-teman kita yang waktu di SD dulu, ya, kita ziarah, kita sudah mengenal sunnah, datang sama dia disiarain, ya, beri bawaan hadiah itu. Dalam hadis sebutkan ada seorang datang kepada menziarahi saudara di tempat yang lain. Lalu Allah mengutus malaikat, apa kamu punya keperluan untuk sesuatu? Mungkin nagih utang atau apa, ya kan? Sudah lama enggak dibayar? Enggak. Tidak ada, kecuali hanya ingin menjalin apa? Satu rahim saja. Ustaz, bagaimana solusinya jika rumah yang anda tempati pernah di apa nih renov dari hasil uang riba orang tua dulu? Itu kondisinya pada saat ana masih belum mengenal sunnah. Ya udah ditinggalin. Bertinggal di situ enggak apa-apa. Ya. Saya punya, kan sudah tobat dia, yang penting sudah tobat di dosa riba itu. Saya punya ponakan insyaallah lagi dan sekolah lahir niat pingin langsung tidak jadi masalah ke sana. Dia masih punya mertua apabila. Maksudnya apa ini? Akikah. Ya, lahir dan setelah lahir niat pengen langsung akikah. Tapi jadi masalah karena dia masih punya mertua apabila anaknya laki-laki dia pengen potong kambing itu satu untuk di kampung mertua dan boleh, enggak apa-apa. Satu dipotong di kampung, satu di rumah istrinya, di semertuan, sama-sama. Akikah. Apakah bila kita mohon kepada Allah agar diberi rezeki yang banyak untuk dapat beramal di dunia, mengharapkan wajah Allah, termasuk ke dalam kepentingan duniawi, mohon penjelasan. Minta rezeki kepada Allah, enggak dilarang. Kan waktu itu kita beri tafsir kan, berdoa berbeda dengan beramal untuk dunia. Kan ingat enggak kita bedakan waktu itu? Kita bedakan beramal untuk dunia dengan berdoa meminta kepada Allah diberi rezeki, ya, diberi kesehatan, ya, dinaikkan pangkat. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa boleh. Tapi beramal soleh mengharap dunia ini yang enggak boleh kita. Waktu itu kan Syekh membedakan antara doa dengan apa? Maka ini diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Maaf nanya, bagaimana dengan orang yang berpendapat bahwa ibadah sunnah itu boleh dilaksanakan, boleh tidak? Sedangkan ibadah sunnah itu kan contoh dari Rasulullah SAW. Biasanya beliau selalu apa mengamalkan, maksudnya apa nih? Yang saya kan tanyakan bagaimana menanggapi, memberi penjelasan kepada orang yang berpendapat begitu. Ana mohon Ustaz. Baik. Sunnah kalau di sisi ibadah ini maksud istilahnya orang usul fikih ataupun ahli fikih, yaitu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu sesuai hukumnya. Tapi bukan berarti mereka mengatakan ditinggalkan lebih utama. Yang lebih utama dia apa? Dikerjakan. Bukan ditinggal lebih utama. Tetapi kalau tertinggal tidak menjadi dosa. Amal-amal sunnah itu besar sekali dan penting sekali. Di antaranya adalah menyempurnakan pahala A, kekurangan-kekurangan amal wajib kita. Ya, kemudian apalagi bagaikan pagar. Ya, untuk amal wajib kita. Jika orang ketika azan langsung ke masjid, maka dia akan salat sunnah tahiyatul masjid, sunnah qabliyah, sehingga dapat selalu berjamaah. Tapi apabila dia gini, orang azan, wah sebentar lagi ini 10 menit. Terus baru datang dia. Maka 10 menit orang udah azan. Orang udah iqamat. Dia enggak bisa salat sunah tahiyatul masjid dan langsung salat apa? Wah, wajib. Itu pertama. Besok lagi mundur lagi, hilang tahiyatul ihram. Ya. Datang ke masjid imam sudah ruku. Besok datang lagi, datang imam sudah dia dapat imam sujud. Besok lagi tinggal rakaat pertama. Besok lagi tinggal rakaat kedua. Tapi kalau dia konsisten dengan yang pertama tadi, amalan wajibnya terjaga. Maka kalau orang bermudah-mudah dengan itu, maka sering di amal wajib itu apa? Gerus terus. Maka jaga amalan wajib itu dengan banyak melakukan sunnah. Sembilan menit lagi. Baik. Ini soal terakhir insyaAllah. Bagaimana cara mengingatkan teman yang suka bermain game bersama di kelas dan moderatornya dianggap dan suka sebagai Tuhan, gue jadi Tuhannya. Saya kuliah di UIN. Oh ini gak boleh ini. Bahaya, maka dia menyimpulkan sebagai Tuhan semacam. Sepertinya mereka tidak sadar kalau di intensif ini nggak boleh, ini bahaya ini. Ya, ada peran sebagai Tuhan, nggak boleh permain-permain begitu, nggak boleh. Apapun alasannya, ya berperan sebagai Tuhan nggak boleh. Berperan sebagai Nabi aja nggak boleh, apalagi sebagai Tuhan. Ya, demikian yang dapat kita jawab pertanyaan-pertanyaan hari ini, insya Allah. Ini pertanyaan mana yang dibuat, mana yang belum ini? Okay, sudah dia. Sudah semua atau belum semua? Sudah semua ya. Soal ini soal pertanyaan yang baru tadi di sini. Ini soal yang lama ini. Baik. Syukran, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak segala perhatian. Mohon maaf jika kekurangan. Tidak hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf sekali. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesempatan kekuatan kepada kita untuk menghadiri majlis ilmu, dan Allah menambah ilmu kita dan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.